السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان إخوات مسلمين مسلمة سيدان جماعة يعني بركة الله سبحانه وتعالى. Sebelum memulihkan kuliah ataupun meneruskan kuliah hadis, saya ingin mengupas dan mengulas isi berita harian Sabtu 29 Disember yakni hari ini, halaman 2 berita dalam negeri, tajuknya Laungan Azam Baru. Kemudian ada zuk, gambar seorang laki-laki yang hidungnya di, apa, ada anting-anting, kemudian badannya dipenuhi dengan tatu. Apa Azam Baru yang dimasukkan di sini? Countdown. Buatnya di mana? Di masjid. Di Masjid An-Nahdah. Dia ketuai oleh dua orang ustaz, Ustaz Zaid Muhammad Zain dan Ustaz Nuzhan Abdul Halim. Subhanallah, ustaz ini sepatutnya bertobat. Perbuatan ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Countdown ni dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dan biasanya dilakukan dengan cara ikhtilat laki-laki dan perempuan. Ini diusahakan oleh Yahudi supaya kita melakukan kemungkaran semasa countdown ni. Kita ada kalender sendiri, satu hijrah. Semasa penentuan satu hijrah, apakah dibuat countdown? Dipanggil semua orang-orang muda yang 20 tahun ke bawah atau 24 tahun ke bawah supaya kira 10, 9, 8. Ini kerja bodoh. Sebodoh-bodohnya. Orang-orang Yahudi pun tak buat kat gereja mereka. Orang Nasrani pun tak buat kat gereja mereka. Orang Cina pun tak buat di kuil mereka atau di toko mereka. Orang India tak buat kat kuil mereka. Kenapa kita nak buat kat masjid kita? Mereka mengatakan supaya orang-orang muda ini cintakan masjid. Bukan buat kerja bodoh macam ni. Nak cintakan masjid, ia didik mereka bagaimana untuk mencintai masjid. Didik mereka supaya cintakan Islam. Didik mereka supaya mengenal agamanya. Ini bukan daripada agama Islam. Kalau dikaitkan dengan masjid, lihat dia di dalam Islam, dirikan rumah tangga, nikah di masjid pun tidak diizinkan oleh syarak. Ini buat kerja ramai-ramai pekik, bersorak, tak tahu ni laki-laki perempuan bercampur atau tidak. Kemudian apa katanya? Ini demi zuk. Zuk dalam bahasa Arab rasa. Tetapi zuk yang dimaksudkan di sini adalah zuk orang sufi. Zuk orang sufi dengan zuk yang dimaksudkan rasa. Zuk di kalangan orang sufi, syok. Suka. Kerja-kerja zuk orang sufi adalah kerja-kerja untuk mencari kepuasan. Jadi tidak ada ajaran dalam Islam zuk seperti ini. Jadi laungannya sekarang, dan mereka mencipta satu hari raya yang baru, satu hari bulan Januari, dengan nama Hari Raya Zuk. Kalau tidak, dinamakan hari raya, apalagi dalam bahasa Arab Eid daripada perkataan Arab ada ya'udu idan, ada diulang-ulang. Bila diulang setiap tahun, dibuat cara besar-besaran, dibuat dengan acara-acara tertentu, dibuat dengan penuh kegembiraan, dibuat dengan beramai-ramai. Subhanallah. Ini Waalaikumsalam. Saya yakin diambil daripada Islam liberal. Islam liberal ni dia mengatakan tak apa, orang kafir bersama kita tak apa, kita bersama orang kafir tak apa, yang penting tujuannya sama. Untuk apa? Untuk kebaikan. Apa kebaikan? Satu hari bulan, malam-malam keluar anak-anak muda, patut malam tu dia sembahyang, sembahyang Qiyamul Lail. Tapi dia bukan Qiyamul Lail, pekik. Saya yakin dia pekik, betul kan? Orang yang suka membekik-bekik seperti ini, apa kata Rasulullah SAW? Malah kita ambil Al-Quran, inna ankara aswat aswat la sawtul hamir. Di dalam penjelasan ulama-ulama kita, suara yang paling buruk sekali adalah pekikkan suara himar. Islam tak suruh kita pekik seperti itu, kecuali dalam azan, kecuali perang mengatakan Allahu Akbar. Yang ini apa dia orang nak buat ni? Subhanallah. Jadi kalau boleh, sebelum benda ni membesar, kita perlu bersuara dan halang anak-anak kita walaupun mengatakan saya nak pergi masjid. Laungan azan, azan baru. Kenapa? Mereka mengatakan saya menyambut tahun baru. Ini tahun baru, tahun baru Masihi je. Bukan tahun baru Islam. Kita ada tahun baru sendiri. Tahun apa? Tahun Hijrah. Kemudian Hijrah ni ada dua. Satu kata Rasulullah SAW, hijrah daripada maksiat kepada taat kepada Allah. Dan satu hijrah daripada taat kepada maksiat. Kita disuruh hijrah daripada maksiat supaya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Rasulullah SAW, hijrah itu kekal sampai hari kiamat. Tetapi hijrah yang mana? Hijrah daripada maksiat menuju ke taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini daripada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala menuju kepada maksiat. Saya takut ustaz-ustaz seperti ini sebagaimana dia khabarkan Rasulullah SAW, saya kunu fi hadhil ummah kadzabuna dajjaluna, akan lahir di akhir zaman di kalangan umat ini kadzabun, pembohong-pembohong, dajjalun, dajjal-dajjal. Apa dia? Yang mencipta sesuatu yang tak pernah Rasulullah SAW ajarkan, yang mengadakan sesuatu yang Rasulullah SAW tidak pernah contohkan. Lihat agama kita contoh ya. Sampai hari kiamat kita kalau nak beribadah, dua syaratnya. Pertama ikhlas, kedua dicontoh. Ini ada contoh kan? Ini dicontoh. Contoh, contohnya daripada orang jahiliah yang buat asalnya orang kafir. Kenapa contoh orang kafir itu dibawa ke masjid? Atau ke halaman masjid? Atau ke ruangan masjid? Atau ke sisi masjid? Haram sampai yang mulia kiamat. Anda katakan tadi, kita jual beli di masjid tidak boleh. Kenapa? Takut menyibukkan masjid dan menghilangkan kehusyukan orang beribadah. Dibawa countdown ke masjid. Waktu malam biasanya waktu orang sembahyang tahajud. Ini dibawa huru-hara seperti ini. Ini perbuatan haram. Ini bid'ah, bid'ah dalalah yang dicipta oleh dua orang ustaz ni bawa ke masjid. Semoga ustaz ni diberi petunjuk oleh Allah SWT. Ustaz apa ni? Ustaz Zaid Muhammad Zain. Dan Ustaz Nuzhan Abdul Halim. Dia jadi pemimpin ni dalam countdown ni. Dan sewajarnya, pergas. Jangan duduk pergas tu. Persatuan Guru-Guru Agama. Bertindak. Apa lagi? MUIS. Sepatutnya bertindak. Dan badan-badan NGO yang menangani masalah agama bertindak. Jangan buat ni. Ini satu kemungkaran besar yang akan berlaku di Singapura. Nanti besok, budak-budak, kalau boleh, 10, budak-budak muda ni, 10 keratas, 10, jam 10 malam keratas, kalau boleh, duduk di rumah lebih baik. Kalau dah keluar, balik nanti, dia mula pukul apa? Pukul 12 ya? Pukul berapa nak balik? Dia akan katakan, mak, ustaz yang pimpin. Mak, buat di masjid. Mak, saya pun buat cari Islam. Sebab apa? Dipenuhi dengan nasyid-nasyid Islami. Ada nasyid Islami ya? Subhanallah. Nasyid Islami sampai yang kiamat tidak ada. Ya, ada nasyid Yahudi. Yang nasyid jahili. Jahili ada. Nasyid Islami tak ada. Rasulullah SAW tidak pernah mengajar, jom ke masjid kita bernasyid. Tak ada. Jom ke masjid kita berkasidah. Tidak ada. Jom ke masjid kita pukul rebana, nyanyi ramai-ramai. Tak ada. Ini walaupun tak ada apa ni, bacaan Al-Quran, tetapi ada nasyidnya. Siapa yang baca ni, Katakan kepada mereka ini perbuatan mungkar, dan kita sebagai orang ahli sunnah wal jamaah bermanhaj salaf itu sudah belajar minggu-minggu yang lalu. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adaful iman. Apabila lihat kemungkaran seperti ini, dialah kamu ubah dengan tangan kamu. Jadi kemampuan kamu, kemampuan saya bercakap ni dengan membawa hujah. Kalau tak mampu dengan kemampuan seperti itu, dengan lisan. Saya bercakap dengan lisan ni. Dan kalau tak mampu, diam. Benci. Kita tak boleh diam. Kita kena bercakap. Saya berhak untuk bercakap. Kerana ini perbuatan mungkar yang membawa anak-anak muda membuat satu kemungkaran paling besar. Dia akan cipta lagi satu hari raya. Saya katakan hari raya dalam bahasa Arab diambil daripada kalimah ada ya'udu idan. Ada yang diulang. Ini akan diulang setiap tahun. Sedangkan hari raya kita dua saja. Idil Fitr, Idil Adha. Ini hari raya yang ketiga nanti. Atau keempat, kelima. Apa dia? Countdown setiap satu hari bulan Januari. Dahlah kita buat bid'ah satu hijrah, mal hijrah. Buat doa awal tahun, akhir tahun. Dibuat lagi yang ni. Nasib kita tak pandai, tak pakai kalender Cina. Kalau pakai kalender Cina, tahun baru Cina pakai. India, Kadazan, Iban. Dia ada kalender sendiri. Besok macam-macam, subhanallah. Yang ada kita tak mampu nak buat. Yang tak ada kita cari-cari, kita tambah-tambah lagi. Besok anak kita apa yang buat. Cuba tengok. Dia ambil gambar. Zuk. Zuk ini kalimah sufi untuk rasa syok. Dalam apa? Dalam berzikir. Ya? Kalau bahasa Arab, zuk artinya rasa. Syok. Zuk itu syok lah. Islam bukan seperti ini ajaran Islam. Jadi saya minta kepada sahabat-sahabat, nasihatkan mereka supaya hentikan perbuatan yang mungkar ni. Ada ustaz-ustaz yang komen ni? Kenapa ustaz tak komen? Besok acara ni mendatangkan keuntungan kepada mereka. Mula-mula buat kecil-kecilan. Besok besar-besaran, tentulah ustaz dipanggil. Salah silap ustaz dua orang ni ada habuan. Ustaz-ustaz sekarang cari supaya ada acara-acara. Dengan acara-acara ni dia dipanggil, beri ceramah ataupun apa saja, dia dapat duit. Ini gara-gara duit. Gara-gara fulus. Bukan gara-gara agama. Agama tak mengajarkan seperti ini. Okey. Kalau ditanyakan kepada orang yang buat ustaz ni terutamanya, apa mazhabnya? Dikatakan Wahabi, marah dia. Dia tak main Wahabi. Kalau dikatakan Syiah pun tak mau. Kalau dikatakan Syafi'i. Dikatakan saya mazhab Syafi'i. Apakah Syafi'i mengajar seperti ini? Imam Syafi'i paling tegas tentang bid'ah. Apakah Imam Syafi'i tentang bid'ah? Jadi kata bid'ah, ihdathu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu apa yang tak pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Ataupun la dalila minasyara. Ataupun tidak ada dalilnya dalam syara. Ada dalilnya dalam syara. Okey, siapa yang mula-mula buat tahun hijrah? Umar. Kenapa Umar buat tahun hijrah? Kerana surat yang hantar ke luar negeri, tiba-tiba dia kasi balik. Tak laku kerana tak ada date. Tak ada hari bulan. Maka Umar mengambil inisiatif dia. Satu hari bulan hijrah diambil. Hijrahnya Rasulullah SAW ke mana? Ke Madinah. Sampai ke Madinah itu dia dikatakan takwim Islami, kalender Islam. Tapi masa ada kalender Islam, dia tak pernah buat doa awal tahun akhir tahun sebagaimana orang hijrah buat. Dan tidak ada contoh satu hari bulan, hari bulannya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini sebagai hari kebesaran Islam. Ramai-ramai bangun, ramai-ramai hidupkan malam, ramai-ramai pekik macam orang gila. Apa ni bukan Islam ni? Anda katakan pekik macam orang gila ni, macam orang bodoh. Dengan apa, cuk bisanya lagi. Perbuatan ini harus kita faham atau wajib kita fahami supaya kita tinggalkan. Haramkan benda ni. Kita, kamu ahli sunnah wal jamaah, kita ahli sunnah wal jamaah Ibrahim Salaf, salaf tak ajarkan seperti ini. Ingat ya, satu bid'ah muncul, satu sunnah akan tenggelam. Satu bid'ah hidup, satu sunnah akan mati. Jangan batikan sunnah dengan buat bid'ah seperti ini. Saya minta ustaz ni bertobatlah. Janganlah teruskan kerja-kerja seperti ini. Mudah-mudahan tobat. Mudah-mudahan dapat petunjuk. Iya. Ada apa-apa komen antum tentang ni? Saya pun nak dengar juga ni. Kat surat agama ni, inilah beritanya. Dengan nyanyian, kasidah dan sebagainya. Ya? Dah lama keluar? Saya tak sempat nak tengok Facebook, tapi sekarang kat surat khabar ni. Katakan kepada mereka ini mungkar. Apapun yang nak dibuat di masjid, semua yang berkaitan dengan ibadah. Tapi ada juga ibadah-ibadah yang tak boleh dibuat di masjid. Seperti an-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasulullah, nikah itu daripada sunatku. Siapa yang lari pada sunatku, maka dia bukan daripada golonganku. Artinya tak bersama Rasulullah di syurga. Nikah tidak boleh di masjid. Jangan nikah. Kata Rasulullah, 99% keberkatan mencari duit perniagaan. Berniaga dalam masjid tidak boleh. Sedangkan berkatnya besar. Ini apa berkatnya? Ini apa kebaikannya? Ini membuka jalan supaya maksiat masuk ke masjid. Selama ini maksiat di masjid, maksiat paling besar adalah bid'ah. Orang katakan bid'ah kita tak tengok kat apa, di panggung wayang, di kasino, di kelab malam, tak ada. Kita tengok di masjid. Ini sekarang dimasukkan yang baru lagi. Tempoh hari bola kan? Supaya budak-budak muda ni berkumpul di masjid, maka dimasukkan yang bola. Maksiat masuk ke ni? Kat situ ada iklan Kasberg, apa iklan judi, entah apa-apa. Masuk ke masjid. Dia buat di masjid. Yeah, masjid itu rumah Allah. Jangan dicabuli dengan perbuatan-perbuatan bukan seperti ini. Jadi kita jangan sokong mereka. Kita bersuara. Kita condemn mereka. Sebab benda ni benda yang mungkar. Masjid rumah Allah. Masjid tempat beribadah. Bukan buat pesta-pesta seperti ini. Ini pesta ni pesta tahunan. Jadi jangan diberi ruang orang-orang yang seperti ini masuk masjid. Tapi apabila orang seperti Yana tak boleh masuk masjid, orang seperti ini boleh masuk masjid. Orang yang nak mengajak kepada kebaikan tak boleh masuk masjid. Yang buat muka suka-mukanya boleh masuk masjid. Ini akan mengotori masjid. Ya. Yeah. Ada apa-apa lagi tentang ni? Saya pun tak berapa arif tentang ni. Tapi bila baca tadi, Saudara Ayub kasih anak baca, subhanallah, ia paling muka. Naik bulu rumah anak juga bila baca ni. Ya. Yeah. Ini ya, dikatakan talibisu iblis, perangkap syaitan. Jangan dibuat ya. Katakan kepada mereka, katakan kepada muiz, janganlah dibiarkan benda-benda mungkar macam ni di masjid. Oh, kita nak satukan belia. Apakah ini satu cara nak satukan belia dengan maksiat? Ya, kalau kita nak satukan orang muda dengan maksiat tidak boleh. Kalau kita mencintai Allah Rasulnya, ada cara. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikut aku, ikut Rasulullah SAW tak buat kerja mungkar seperti ini. Jadi ikhwan, ikhwat, apa yang saya katakan ni, saya serius ya. Ini adalah bid'ah yang muncul di negeri kita. Tak berlaku di Kuala Lumpur. Ataupun di Malaysia. Tak berlaku di Indonesia. Tak berlaku di Brunei. Tak berlaku di Thailand. Tapi berlaku di Singapura, buat di masjid. Dia buat tetapi di mana? Di Padang. Tapi sekarang di Singapura, buat di masjid. Kenapa? Yang kita larang dibuat di masjid. Hatta di tempat lapang pun kita larang kan. Ini bukan budaya Islam. Ataupun bukan akhlak Islam. Tapi budaya jahiliah. Ini akhlak jahiliah. Besok laki-laki perempuan ikhtilat. Pekik. Sedangkan suara perempuan tu apa dia? Aura. Kalau kita tengok di TV. Bila countdown di mana pun. Laki-laki perempuan campur. Melonjak-lonjak. Disambut dengan nasyid Islami. Orang Kristian pun tak sambut tahun-tahun mereka ni dengan nasyid Islami mereka lah, nasyid mereka. Orang Yahudi pun tak buat. Orang Hindu pun tak buat. Orang Islam soalan lebih-lebih. Orang Islam ni lebih-lebih dalam hal ni. Apa dia? Mungkin dapat pujian dari menteri. Menteri pun tak puji kerja macam ni. Allah lagi laknat. Orang yang beriman pun tak suka benda macam ni. Ini hawa nafsu ya. Allahuakbar. Ini satu kebebasan untuk orang-orang muda yang mana mereka akan keluar malam dengan mudah. Alasan saya nak ke masjid. Kalau nak ke masjid ibadah tak apa. Tapi ke masjid ni untuk melalak, laung yang bukan-bukan. Ini perbuatan mungkar. Orang gila tak buat, Syekh? Ya, ada apa-apa komen lagi? Jangan diambil ni. Saya sayang kepada anak-anak muda ni. Anak-anak muda patutnya diurus supaya buat yang lebih baik. Apa faedahnya ya yang itu? Tak ada faedahnya. Okey, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni saya katakan lillah, dapat memberi manfaat kepada semua. Terus kepada hadis kita, halaman 497, hadis 200. وعن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل مثل أثر المجل كجمر دهرجته على رجلك فنفذ فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ خصاة فدهرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعونه فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بيني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أطرفه ما أقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كانت مسلما لا يردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا علي سعيه وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلان متفق عليه يعني حديث بخاري dan مسلم dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW menyampaikan dua hadis kepada kami dan aku sudah mengetahui salah satu dari keduanya dan aku menunggu satu hadis lagi. Beliau Rasulullah SAW memberitahu kami bahawa amanat merasuk ke dalam lubuk hati orang-orang kemudian turunlah ayat Al-Quran sehingga mereka mengetahui amanat dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Lalu beliau Rasulullah SAW memberitahu kami tentang dicabutnya amanah. Di mana beliau bersabda, seseorang sedang tidur sejenak, kemudian dicabutlah amanat itu dari dalam hatinya. Sehingga bekasnya hanya tersisa sedikit sahaja. Lalu dia tidur sejenak lagi, maka dicabutlah amanat dari dalam hatinya sehingga bekasnya hanya titik-titik sahaja. Seperti bara api yang digelindingkan di atas kakimu, maka timbullah bengkak, yakni melupuh, yang kau melihatnya tidak terdapat apa-apa. Selanjutnya, ia mengambil batu-batu kecil dan kemudian digelindingkan di atas kaki beliau. Lalu orang-orang saling berbaiat dan hampir tidak ada satu pun yang menunaikan amanat sehingga dikatakan bahawa di suku Fulan ada seorang yang dapat dipercayai sehingga dikuatkan kepada orang itu. Alangkah sabarnya, alangkah cerdiknya dan alangkah pandainya dia. Padahal dia, lihat, Rasulullah SAW, padahal dia, sebenarnya apa dia? Hatinya tidak terdapat iman sedikit pun, meski sebesar biji sawi. Sesungguhnya, telah datang kepadaku suatu masa di mana aku tidak mempedulikan siapakah di antara kalian yang aku baiat. Seandainya dia itu seorang Muslim, pasti dia akan menunaikan amanatnya kepadaku kerana agamanya. Dan jika dia seorang Nasrani atau Yahudi, pasti dia akan menunaikan amanatnya kepadaku kerana usahanya. Adapun sekarang, aku tidak akan membaiat kecuali si fulan dan si fulan. Hadis muttafaq alaih. Hadis ini, kalau kita lihat banyak persoalan ini dibincang. Di antaranya persoalan amanah. Tempoh hari sebelumnya kita memperkatakan tentang amanah. Amanah paling besar yang Allah berikan kepada kita apa dia? Quran dan hadis. Sehingga asalnya Al-Quran ini nak diberikan kepada langit, kepada lautan dan kepada gunung. Tapi mereka takut untuk menerimanya kerana ini berat. Tetapi diterima oleh manusia yang sifatnya jahil dan lemah. Jahil dan lemah. Dan akhirnya, oleh kerana kejahilan dan kelemahan manusia, amanah-amanah ini mereka khianati. Akhirnya Allah cabut. Bagaimana Allah mencabutnya? Ia mencabutnya peringkat-peringkat. Ulama-ulama hadis mengatakan amanah ini dicabut oleh Allah SWT daripada seorang yang katakan alim kerana dia mengkhianati agama ini. Sehingga disangka orang tu orang alim. Dipuji oleh manusia. Tengok bagusnya dia. Tengok mulianya dia. Tetapi di hatinya kosong. Kalau anda katakan amanah yang paling besar adalah Islam. Islam itu sunnah. Kita dah bincang Islam itu sunnah. Sunnah itu Islam. Sebagaimana Imam Abdul Bahri menulis dalam kitabnya Syarah Sunnah. Islam itu amanah. Amanah itu Islam. Islam itu sunnah. Sunnah itu Islam. Faham? Islam itu amanah. Amanah itu Islam. Sebab amanah itu Quran dan hadis. Islam itu sunnah. Sunnah itu Islam. Dijelaskan oleh Imam Abdul Bahri dalam awal-awal perbincangan dalam bukunya Syarah Sunnah. Kalau Islam itu sunnah, sunnah lawannya apa, Syekh? Sunnah lawannya bid'ah. Pengkhianat-pengkhianat yang dikatakan mengkhianati Islam adalah ahli bid'ah. Saya katakan tadi, bila satu sunnah dihidupkan, satu bid'ah akan mati. Tetapi kalau satu bid'ah dihidupkan, satu sunnah akan mati. Sekarang apakah yang paling banyak dilakukan oleh manusia? Contohnya tadi, kata Rasulullah, kita hanya dua id yang kita harus hidupkan setiap tahun. Idul Fitri, Idul Adha. Sekarang mereka hidupkan id jahiliyah. Bukan di kalangan orang-orang Islam di mana? Di tempat awam, tapi di masjid. Dibuat di masjid. Sedangkan masjid adalah gelanggang untuk kita beribadah. Tetapi sekarang masjid digunakan oleh kerana mereka sudah mengkhianati agama. Masjid digunakan untuk apa? Gelanggang bid'ah. Nak katakan awal-awal, bid'ah tak ada di tempat-tempat yang tempat dikatakan tempat maksiat. Tapi bid'ah sekarang kalau kita nak cari di masjid, di surau ataupun di tempat-tempat dikatakan tempat ibadah. Allahu Akbar. Atas sekolah-sekolah tempat ibadah yang ditagih oleh malaikat, yang mana malaikat berduyun-duyun datang ke sekolah-sekolah. Tapi sekolah sekarang dipenuhi dengan apa? Dengan bid'ah. Mana malaikat nak datang? Apa dipelajari dalam sekolah-sekolah sekarang? Ini dalilnya dah ada. Rasulullah SAW dah khabarkan. Kata Rasulullah, min asyratis sa'ah khubidul ilm. Tanda-tanda kiamat dah hampir, ilmu akan ditarik. Bagaimana ilmu ditarik? Ilmu ditarik dengan dimatikan ulama. Min asyratis sa'ah. Ditambah lagi dengan hadis yang lain disahihkan oleh Ibn Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Bin asyrati sa'a ayyul tamasal 'inda al-asaghir. Siapa asaghir, ikhwan? Siapa asaghir? Ahli bid'ah. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih ini, tanda-tanda kiamat dah hampir. Hampir sangat. Dipelajari ilmu ini di kalangan asaghir. Antum sudah tahu apa itu asaghir? Ahli bid'ah. Saya katakan, ilmu ini adalah agama. Sebagaimana Ibn Sirin dalam buku ini kita lihat hadisnya sahih. Apa kata Rasulullah? Al-ilmu huwa din. Fanzuru amman ta'khudunahu. Ilmu itu adalah agama. Maka kamu lihat daripada siapa kamu ambil ilmu itu. Dan akhir zaman, kita diuji oleh Allah SWT dengan kekurangan ulama. Akhir zaman, kita diuji oleh Allah SWT dengan kekurangan ulama. Nabi sudah mengatakan akhir zaman dipenuhi yang paling ramai mengambil tugas-tugas ini asaghir. Apa bunyi hadisnya tadi? Min asyrati sa'a ayyul tamasal ilm indal asaghir. Di antara tanda-tanda dekatnya kiamat dipelajari ilmu ini di kalangan orang-orang ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah? Orang-orang yang meninggalkan sunnah tetapi menghidupkan benda-benda yang tak pernah ada dalilnya dalam Quran dan hadis. benda-benda yang tak pernah ada dalilnya dalam Quran hadis, mereka buat sekarang. Itu ahli bid'ah. Dan mereka adalah pengkhianat. Dan mereka dikatakan pengkhianat kenapa? Itu juga sudah dikhabarkan oleh Sallam. Sayakunu fi hadhihi al-umma, yani fi akhir zaman. Akan berlaku, akan muncul di kalangan umat ini di akhir zaman. Kadzabuna dajjaluna. Kadzab, apa arti kadzab? Pembohong-pembohong. Dajjal, siapa dia? Bersifat dengan sifat-sifat dajjal. Kenapa dikatakan pembohong? Kerana mereka membohongi agama ini. Yang sunnah jadi bid'ah. Yang bid'ah jadi sunnah. Yang wajib jadi haram. Yang haram jadi wajib. Allahu Akbar. Siapakah orang yang selamat? Orang yang selamat yang kembali kepada Quran hadis. Siapakah orang yang selamat? Orang yang selamat yang menyebutkan dirinya dengan ilmu seperti ini. Siapakah orang yang selamat? Orang yang dipilih oleh Allah SWT. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikendaki oleh Allah SWT jadi orang yang mulia, jadi orang baik di syurga, maka diberi pahaman dalam agama. Innamal fiqh bittafaqquh, innamal ilm bitta'allum. Sesungguhnya fiqh itu dipelajari sebagaimana ilmu dipelajari. Kita sekarang di mana, tuan-tuan? Kalau kita katakan kita kembali kepada Quran hadis, kita belajar Quran hadis, ia diamalkan Quran hadis. Tapi katanya dipelajari Quran hadis, tapi diamalkan yang bertentangan Quran hadis. Ini namanya khianah. Dipelajari Quran dan hadis, tetapi yang diamalkan bukan Quran hadis, ini namanya khianah. Jadi di sini kata Rasulullah, orang itu paginya dia amanah. Dia tidur sekejap, hilang dia punya amanah. Dia tidur lagi, hilang dia punya amanah. Dia tidur lagi, hilang, tinggal bekas-bekasnya. Dan berapa ramai orang yang diberi amanah oleh umat ataupun orang Islam belajar pergi luar negeri. Bila belajar pergi luar negeri, balik mesti dapat title ustaz. Percayalah. Pas tak pas, lulus tak lulus, yang penting pernah belajar negeri luar negeri 5 tahun ke 6 tahun ke 10 tahun. Bila belajarnya agama, balik dipanggil apa? Pasti dipanggil ustaz. Walaupun dia bodoh macam mana pun, walaupun dia jahil macam mana pun, walaupun dia bawa bid'ah sebanyak mana pun, yang penting dia keluar negeri. Apa katanya? Oh, ini ustaz. Tapi ustaz-ustaz, cuba lihat. Lihat dulu ustaz tu. Kalau dibawanya Quran dan hadis, kemudian dibawanya Quran dan hadis ini dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dia selamat. Diambil ilmunya. Makanya kata Ibn Sirin, meriwayatkan hadis, kata Rasulullah, al-ilmu huwa din. Ilmu itu adalah agama kamu. Fanzuru amman ta'khudunahu. Lihatlah daripada siapa kamu mengambil ilmu tersebut. Tentunya kalau ambil daripada ahli bid'ah, jadi tukang bid'ah antah. Diambil daripada ahli sunnah, tentu antah jadi orang sunnah. Dan diambil daripada orang ahli sunnah yang bermanhaj salaf, kamu menjadi seorang sunni yang salafi. Itu yang selamat. Makanya apa yang kita pelajari, akhir zaman amanah akan ditarik. Daripada mana amanah ditarik? Ditarik daripada orang alim. Makanya orang alim ini tetap dinamakan alim, tetapi namanya alim yang ulama su. Ulama su istilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafazkan. Bermana wujud ulama su? Kadzabuna dajjaluna yang diberi nama oleh Rasulullah, Luka bin Luka, Ruwaibida, Asagir. Apa lagi? Hanat wa Hanat. Tahu empat ni dalam hadis-hadis Muslim. Akhir zaman akan lahir kadzabuna dajjaluna. Kadzab, penipu yang dajjal, yang dikatakan Luka bin Luka, Ruwaibida, Asagir, Hanat wa Hanat. Saya dah bincang. Berapa kali saya bincang. Jadi kalau ada sahabat sekarang yang tak tahu apa orang, apa pangkat-pangkat orang ni, ini adalah orang-orang pengkhianat agama. Empat ni, Asagir, Ruwaibida, Hanat wa Hanat, Luka bin Luka, ini pengkhianat-pengkhianat agama yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dajjaluna kadzabuna. Kita boleh lihat dalam hadis Muslim. Dan orang-orang yang ni sudah ditarik amanah di hatinya sebagaimana dalam hadis yang muttafaq alaih. Kita teruskan. Cuba lihat ya. Kandungan hadis. Kita teliti makna hadis ini, di antaranya diringkaskan dalam kandungan hadis. Tuan-tuan, kita jangan tertipu ya. Akan lahir kadzab. Kadzab penipu. Dajjal, yang mana seperti dajjal. Dajjal dua dibawa. Satu, syurga dan satu neraka. Tapi syurganya Dajjal, neraka di sisi Allah. Tapi nerakanya Dajjal, syurga di sisi Allah SWT. Itu Dajjal. Tapi Dajjal ni bukan Dajjal yang mata satu. Dajjal mata satu akan timbul. Tapi Dajjal-Dajjal yang menjadi pengikut Dajjal. Siapa jadi pengikut Dajjal? Ahli bidah. Di dalam hadis, Dajjal akan muncul. Paling banyak pengikutnya pertama Yahudi depan-depan. Sehingga Yahudi piramidnya mata satu. Itu mata Dajjal. Logo-logo Yahudi mata satu. Itu mata Dajjal. Tetapi orang-orang yang dikatakan di kalangan umat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang dikatakan ahli bid'ah. Dia akan menjadi pengikut Dajjal. Sebab Rasulullah SAW mengatakan Dajjaluna kadzabuna. Dajjal itu pembohong. Jadi pengikut Dajjal adalah ahli bid'ah kerana ahli bid'ah pembohong. Contohnya, ada bid'ah hasanah? Ada tak bid'ah hasanah? Tak ada hadisnya, tak ada lah. Hadis palsu pun tak ada mengatakan ada bid'ah hasanah. Hadis palsu pun tak ada mengatakan ada adanya bid'ah hasanah. Jadi dari mana-mana datangnya? Agama itu daripada mana? Qala Allah wa qala Rasul. Oleh kerana adanya bid'ah hasanah, hancur umat ni. Kerana adanya bid'ah hasanah, hancur umat ni. Sebagaimana Imam Syatibi mengatakan, kalau antara katakan ada bid'ah hasanah, bid'ah hasanah, bid'ah dalalah tak ada lagi. Jadi, countdown ni, diorang katakan bid'ah hasanah. Apa alasannya? Kita katakan, ya Syah ini bid'ah. Ustaz bid'ah hasanah. Apa alasannya hasanah? Kita ada nasyid Islami. Kata mereka, okey ada nasyid Islami. Nasyid itu sendiri dalam Al-Quran dan hadis haram hukumnya. Nanti sudah masuk kita bincang sebelum masalah hadis ni. Hadis tentang haramnya muzik. Haramnya nyanyian. Jadi bid'ah akan ditumpuk dengan bid'ah. Dengan bid'ah, dengan bid'ah. Lama-lama satu sunnah pun tidak ada. Jadi tuan-tuan, mintalah kepada Allah supaya kita menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kandungan hadis. Hadis ini merupakan dasar pokok dalam menjelaskan fiqh akhlak keislaman. Fiqh akhlak keislaman. Akhlak ini paling mulia kan? Kita dah bincang tempohari. Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang baik akhlaknya. Orang yang beramanah, itu baik akhlaknya. Orang yang tak beramanah, itu orang munafik yang paling rusak akhlaknya. Pada rusak manusia di muka bumi ini adalah munafik. Kerana dalam Al-Quran paling banyak dicerita orang munafik. Islam dicerita sikit aja ayatnya. Di dalam surah Al-Baqarah. Orang kafir sikit tapi orang munafik nah panjang lebar. Kerana orang munafik adalah bahaya. Jadi yang merusakkan amanah adalah orang munafik. Islam mementingkan akhlak. Sehingga bila Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, apakah akhlak Rasulullah SAW? Dia jawabnya, khulukuhu Al-Quran. Kata Aisyah, sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Subhanallah, Al-Quran itu akhlak Rasulullah SAW. Begitu juga, Allah memuji Rasulullah SAW dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khulukin azim. Bahwasanya engkau yang Muhammad punya akhlak yang mulia. Akhlak ni, pertama akhlak kita dengan Allah. Pertama akhlak kita dengan Allah. Kedua, akhlak kita dengan masyarakat manusia ni. Ketiga, akhlak kita dengan binatang. Dengan binatang pun ada akhlak. Keempat, dengan environment ni, persekitaran kita. Itu akhlak. Sebab kita ada hablum minan nas wa hablum minallah. Kalau berakhlak kepada Allah, bermakna kita taat kepadanya. Itu akhlak. Yang diperintah, kita lakukan. Yang dilarang, kita tinggalkan. Itu akhlak. Sehingga dikatakan Rasulullah SAW, khulukuhu Al-Quran. Akhlaknya Al-Quran. Akan diceritakan bagaimana akhlak kita dengan binatang. Lihat ada seorang wanita. Dia musafir. Dikurung seekor kucing. Mati kucing tu. Dia masuk neraka. Tapi berbeza dengan seorang pelacur. Seorang pelacur, diminum air. Di satu tempat. Bila dia naik ke atas, dia tengok anjing yang tak boleh pergi bawah tu minum. Sedang kehausan, maka dikasihnya. Minum anjing itu, dia masuk syurga. Hadis Bukhari. Dan banyak lagi hadis-hadis seperti ini. Subhanallah. Begitu juga kata Rasulullah SAW, kalau kamu perang, kalau ada pohon yang begitu besar, di bawahnya orang menaung, mungkin di atasnya burung buang sarang, dan sebagainya. Dan kalau sekarang kita katakan bahawa pohon-pohon seperti ini macam satu filter, sebab apa pollution sekarang tidak boleh dibersihkan kecuali di antaranya, dengan daun-daun seperti ini, maka tidak boleh dipotong bermakna akhlak kita dengan siapa? Dengan ni. Begitu juga dengan haiwan, kalau nak sembelih tajamkan. Jadi Islam itu adalah akhlak. Kalau ada hilang akhlak, maka hilang segala-galanya. Sehingga saya katakan tadi, khairun nas ahsanuhum khuluqan, sebaik-baik manusia adalah sebaik-baik akhlaknya. Apa itu akhlak? Kalau secara ringkas kita katakan ibadah. Apa itu ibadah? Taat. Yang dilarang ditinggalkan, yang disuruh kita lakukan. Jadi di sini, poin yang pertama, hadis ini merupakan dasar pokok dalam menjelaskan fiqh akhlak keislaman. Berikut ini penjelasan mengenai hal itu. Berkenaan akhlak. Sebab orang yang tak amanah, tak ada akhlak. Orang yang tak amanah, tak ada akhlak. Dari segi apa pun. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, orang yang tak amanah itu langsung munafik. Ayatul munafiki thalatha. Idha haddatha kadaba. Wa idha wa'ada akhlafa. Wa idha tumina khana. Ayat munafik, tak ada munafik. Ciri-ciri munafik itu tiga. Bercakap bohong. Apabila dia janji, menyalahi janji. Apabila dia beri amanah, dia berkhianat. Amanah paling besar apa dia? Quran. Dan hadis. Jadi jangan khianati Quran hadis. Jadi orang yang mengkhianati Quran hadis itu adalah asagir. Pembuat bid'ah. Siapa pengkhianat agama? Pembuat bid'ah. Jadi kita jangan golongkan diri kita ke dalam golongan orang bid'ah. Kemudian sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya amanat itu merosak, merasuk ya. Merasuk bukan merosak. Merosak ke dalam lubuk hati orang-orang. Kerana amanat itu adalah Quran hadis, iman. Di mana tempat iman? Di hati. Begitu juga munafik di hati. Begitu juga kekufuran munafik. Kekufuran dan munafik itu juga di hati. Jadi amanah ini merasuk ke dalam hati orang-orang umum. Memberikan penjelasan bahawa di dalam Islam, akhlak bukanlah satu hiasan agar manusia tertipu oleh fata morgana yang terdapat di suatu tempat yang dikira oleh orang yang haus sebagai air. Tahu? Yang disebut gini, fata morgana. Kalau kita lihat tempat pernafasan misalnya, bila panas kita nampak tu macam air. Tapi bila kita sampai tak ada. Kepanasan tu, itu namanya iya. Itu yang dimaksudkan ya. Saya baca lagi sekali. Akhlak bukanlah satu hiasan ataupun manusia tertipu oleh fata morgana. Artinya, jangan tertipu dengan ucapan manusia, dengan lagaknya, dengan pakaiannya, dengan apa dia cara-caranya. Lihat dulu. Apakah yang diamalkan Islam? Kalau diamalkan bid'ah, walaupun cantik bagaimana, kita katakan itu tetap bukan akhlak Islami. Jadi akhlak bukanlah satu hiasan. Ataupun saya teruskan ya. Memberikan penjelasan bahawa di dalam Islam, akhlak bukanlah suatu hiasan agar manusia tertipu dengan fata morgana yang terdapat di suatu tempat yang dikira oleh orang yang haus sebagai air. Sehingga ketika dia mendatanginya, dia tidak mendapat apapun di sana. Kita sekarang kehausan ilmu. Kita sangka orang-orang yang berlagak ni sebagai orang alim. Kita ingat dia betul-betul alim. Tetapi kita bila belajar dengannya, banyak kerosakan-kerosakan yang kita dapati darinya. Maksud saya orang bid'ah. Makanya sekali lagi, kita pegang apa yang dikatakan, ilmu itu adalah agama. Maka, lihatlah daripada siapa kita mengambil ilmu. Kerana kalau kita tertipu dengan ilmu ni, maksud saya tertipu dengan diberinya ilmu-ilmu bid'ah, kita jadi ahli bid'ah. Kalau yang orang Syiah, jadi Syiah. Kalau orang Qadariyah, jadi Qadariyah. Kalau orang Mu'tazilah, jadi Mu'tazilah. Dan kalau bersama orang Khawarij, jadi orang Khawarij. Kemudian dalam Islam, akhlak merupakan sesuatu yang lebih besar dari pemahaman kemanusiaan yang disuarakan oleh berbagai-bagai lembaga dan kelompok jahiliah moden yang telah menipu berbagai bangsa dan suku dengan bahasa yang indah dan terhias. Lihat dia di akhir zaman, penceramah-penceramah ni, awas antum. Kerana kata Rasulullah, saya kunu fi hadhihi al-ummah kadzabuna dajjaluna, akan akhir di kalangan umat ini dajjaluna kadzabuna. Siapa mereka? Jadi kata kepada Rasulullah lagi, qussas. Qussas. Tahu qussas? tukang cerita. Dia berceramah, dia bawanya Quran sepotong, nah dia cerita. Dia bawanya hadis sepotong, dia bercakap. Bukan dibawa kita masuk ke dalam hadis tu, tapi dibawa kita jauh daripada hadis tu. Penghibur lara. Dan contohnya, orang sekarang kalau penceramah itu pandai berjenaka, oh itu paling best. Paling kelakar, paling bagus. Pandai cerita-cerita itu dan cerita ini paling bagus. Ha, dia orang suka, kalau ketawa nanti tak ngantuk katanya. Kalau dah ngantuk, tidurlah, apa salahnya. Tapi janganlah datang sini untuk tidur. Tidur saya tak kisah. Cuma kadang saya nak kejurkan, saya katakan, siapa yang tidur saya akan tanya. Kadang-kadang saya tanya betul. Sebab ke sini saya tahu, kita dah penat satu hari, betul kan? Penat satu hari bekerja ni. Dengan keadaan Singapura yang jam dan sebagainya. Sampai sini letih, saya tak nak fikir. Saya pun kena macam tu. Kalau saya duduk di belakang tu, kalau tak iya, saya tidur. Tapi insyaAllah, kalau innamal a'malu binniyat, kalau niat kita untuk belajar, kita akan dikejutkan oleh Allah. Ala kulihat, sahabat. Apa yang kita bincangkan ni, di akhir zaman banyak dikatakan khusus. Penceramah-penceramah dikatakan khusus. Apa itu khusus? Penghibur lara. Macam-macam lah. Ya, mungkin pandai berjenaka, pandai bersloka, pandai mencari cerita-cerita. Ya, kalau kita dengar orang bercerita tentang Isra Mi'raj, macam dia yang Isra Mi'raj. Betul kan? Kadang-kadang saya tengok di masjid, engkau ke yang Isra Mi'raj, Rasulullah SAW. Dia cerita lebih-lebih. Itu apa dia? Tukang cerita, khusus. Kalau cerita pasal surga, macam dia pernah masuk surga dengan Nabi Adam. Berlebih-lebih. Ini namanya khusus. Kalau cerita pasal neraka, kadang-kadang dia menangis. Tapi ceritanya hadis-hadis palsu. Subhanallah, ini khusus. Sebab khusus di antaranya kata Rasulullah SAW, ahli seni. Apa dia ahli seni? Pelakon. Khusus ni, kata Rasulullah SAW, ahli seni, pelakon. Inilah yang banyak masuk neraka. Berlakon dalam apa? Dalam ceramah. Menangis, menitiskan air mata. Kemudian dah masuk kat YouTube, ada lagu sentimental tu. Tengok tak? Seorang profesor sekarang, dapat profesor, Madya. Doktor mengaku sebagai salafi. Menangis, kemudian ada lagu, diringin dengan lagu. Jadi, dia punya view banyak sekali. Kenapa mesti ada music? Ialah akhir zaman. Pelakon. Lihat, kata Allah SWT, kebanyakan pasal raka ni pelakon-pelakon. Pelakon apa? Di pentas-pentas. Di apa? Di mimbar-mimbar itu pelakon yang paling banyak masuk neraka. Kenapa dia mengkhianati agama Allah? Agama itu amanah. Apa dikatakan amanah? Quran dan hadis. Yang dibawa ke atas mimbar apa tu? Bid'ah-bid'ah yang banyak. Apakah itu bukan pengkhianat? Saya kupas habis ya, nak marah-marah. Apa yang saya belajar dengan syekh-syekh saya, orang Arab tak simpan. Saya pun tak simpan sekarang. Saya pun dah tua dah. 60 tahun saya nak simpan apa? Nak kena tangkap, tangkap lah. Tak ada masalah. Tapi di Singapura, kerajaan Singapura memberi kebebasan untuk kita bercakap tentang agama kita. Yang penting tak keluar daripada Quran hadis. Saya yakin di Singapura, pemerintahan Singapura itu bagus. Tapi pemerintahan Islam, kalau saya cakap macam ni, besok saya disumbatnya. Sebab 4 kali saya dah kena sumbat. Lihat. Kenapa yang menguasai sekarang adalah Luka bin Luka, Ruwabida, Hanat wa Hanan, Asagir. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, min asyrati sa'ah, ayyul tamas al-ilm indal asagir. Apabila hampirnya kiamat, ilmu-ilmu ini dipelajari, dikuasai oleh orang-orang yang ahli bidah. Kalau Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih ini, tanda hari kiamat, ilmu ini dikuasai oleh orang-orang bidah, inilah zamannya akhir zaman. Bila? Contohnya, kalau anda dapat masuk masjid, dapat khutbah, anda baca khutbatul hajah. Kalau anda baca, tak boleh terus. Yang saya baca khutbatul hajah Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya bila waktu Jumaat naik mimbar. Rasulullah SAW wallahi billahi tallahi tak pernah meninggalkan. Kalau kita baca di Singapura, anda kena pecat. Anda kena pecat. Kenapa kena pecat? Kerana dia tak senang dengan sunnah. Ini berlaku. Saya boleh cari orangnya ke depan saya, suruh mengaku. Duduk di Mekah berpuluh tahun. Sampai sini, balik orang Singapura duduk di Mekah. Berpuluh tahun. Dapat degree dari Universiti Madinah. Dapat kerja di sini, jadi imam. Dia datang ke rumah saya. Wallahi billahi tallahi saya mengatakan benar. Dia datang ke rumah saya semasa korban. Berapa tahun yang lalu. Ustaz, dulu saya bekerja di satu masjid jadi imam. Atas sekarang buat apa? Saya kena pecat. Kenapa? Saya baca khutbatul hajah. Hari pertama di warning, kedua di warning, ketiga warning, keempat dipecat. Bermakna bawa sunnah ke masjid sekarang tidak boleh. Tetapi buat bidah ayo. Ini kata-kata Rasulullah SAW benar. Kata-kata Rasulullah SAW benar. Jadi kusas-kusas, tukang cerita, penghibur lara, itu penuh di masjid-masjid. Al-Kulihal kita teruskan dulu. Seterusnya sahabat. Di dalam Islam, akhlak merupakan satu yang lebih besar dari pemahaman kemanusiaan yang disuarakan oleh berbagai lembaga dan kelompok jahiliah moden yang telah menipu berbagai bangsa, suku dan bahasa yang indah, bahasa yang indah dan terhiasi. Sebab menurut Islam, akhlak sangat luas sampai mencakup binatang juga tumbuh-tumbuhan. Lihat, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Berakhlak kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Di Madinah pernah seorang sahabat digigit oleh seekor semut. Duduk kat situ, dilek-dilek, digigit oleh semut. Dia datangnya bawa api, dia bakar semua. Rasulullah SAW mengatakan, satu je gigit, kau bunuh semua. Engkau bakar, kata Rasulullah SAW tidak layak membakar makhluk Allah. Yang boleh bakar, yang di dekat neraka nanti adalah Allah SWT. Kenapa? Semua itu, engkau duduk kat situ, mestilah menyusahkan dia, kau kena gigit supaya pergi. Berbeza kalau makanan kita di rumah kita datang ke semut. Itu rumah kita, hak kita. Kita boleh bakar dia. Kita boleh bunuh dia. Ini kau pergi lubuk dia, sarang dia. Kau pijak, dia kena gigit. Kau kena gigit. Kau apa? Kena gigit lah. Lepas tu dia ambil apa? Dia ambil api. Kata Rasulullah SAW tidak boleh. Tengok akhlak kita dengan binatang. Serangga. Yang lebih besar. Yang perlu sembelih. Kata Rasulullah SAW, cuba baca hadisnya. Kerana kita baca hadisnya. Tengok kepada binatang pun ada akhlak. Apalagi kepada manusia. Apalagi kepada Tuhan yang mencipta kita. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah SWT? Pegang amanah tu. Bagaimana kita berakhlak dengan manusia? Kita pegang amanah Quran hadis. Sebab Quran hadis mengajar kita berakhlak. Subhanallah. Dan akhlak ini menetapkan bahawa hubungan seorang Muslim dengan makhluk lainnya adalah hubungan cinta dan kasih sayang. Makanya datang ayat Quran, Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Bahwasanya ya Muhammad, aku utus kamu rahmat bagi semua alam. Alam jin. Di depan memberi petunjuk jin. Alam manusia, alam nasus, alam hayawan dan seterusnya. Tak ada agama yang cerita pasal belas kasihan seperti mana dalam agama. Baru-baru aja Eropah tunjuk apa dia? Pencinta alam. Kau ketinggalan, kita dah cerita 1400 tahun dulu. Tapi orang Islam tinggalkan sekarang. Apa lagi? Dipanggil Greenpeace eh. Apa lagi? Pencinta alam, kalau ada binatang apa tersepit kat mana-mana, oh datang ramai-ramai, ambil TV, tengok penyapat apa, lama-lama. Bagaimana dia selamatkan. Ya Syekh, kau ketinggalan, kami dah dulu. Cuma orang Islam sekarang tak amalkan tu. Betul kan? Ada satu apa di dunia sekarang, undang-undang tentang haiwan. Siapa seksa haiwan boleh masuk penjara. Dan di Amerika ditunjukkan ada satu episod ya, menyelamatkan anjing dan binatang-binatang yang lain. Maka diperiksa di rumah-rumah, ke rumah-rumah, dia terjesus, siapa ada orang yang menyeksa anjing. Kalau didapati menyeksa anjing, maka dia, apa dia? Akan diberi amaran. Kalau salah betul-betul, dia akan dipenjarakan. Kita cerita pasal anjing, kita lihat. Tengok pelacur tadi. 1400 tahun dulu, pelacur menyelamatkan anjing. Tengok anjing kehausan. Maka diberi minum, dapat masuk syurga. Mereka ketinggalan. Jadi akhlak yang paling mulia adalah akhlak Islam. Sebab bila Rasulullah SAW ditanya istrinya ditanya oleh sahabat, apakah akhlak Rasulullah SAW? Akhlaknya Al-Quran. Al-Quran mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kau yang Muhammad mempunyai akhlak, kau yang Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Jadi apa itu akhlak? Akhlak itu menyampaikan dan melaksanakan amanah Allah SWT dalam Al-Quran. Itu akhlak. Jadi orang yang tak kenal Quran tak ada akhlak dia. Orang yang pakai Quran, akhlak. Orang pakai hadis, akhlak. Orang yang pakai bid'ah, tak ada akhlak. Walaupun pakai serban, walaupun pakai jubah, walaupun pakai tasbih, dan ada yang pakai tongkat, tetap tak ada akhlak. Sebab akhlak dengan Allah dulu. Hablum minallah dulu. Kalau anda dah rosakkan agama Allah, apa yang anda punya akhlak? Kalau anda dah menyesatkan ramai manusia ke neraka, apa yang anda punya akhlak? Ini tak punya akhlak. Nah, kalau di masjid saya tak boleh cakap macam ni. Makanya alhamdulillah walaupun saya tak dapat masuk masjid. Kalau saya masuk masjid bercakap macam ni, senang bercakap orang halau. Tapi di sini alhamdulillah. Insya-Allah. Ikhwan, ikhwat muslimin muslimah yang dimuliakan Allah Taala. Apa yang saya sampaikan ni? Apa yang saya sampaikan? Quran hadis. Jangan risau. Salah kalau saya menyelewengkan, saya kena dulu. Subhanallah. Ya, qulil haqqa walau kana mur. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla. Wa idza dhabhtum fa ahsinu al-dhibha. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu." Lihat hadis ini adalah hadis Muslim. Sesungguhnya Allah menetapkan ihsan. Ihsan artinya kebaikan bagi segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Makanya kalau nak bunuh haiwan, kita tak boleh seksa dia. Nak bunuh, bunuh terus. Katakan ada binatang perosak, kita tangkap. Jangan diseksa, nak bunuh, bunuh terus. Makanya Mak Saleh sekarang dikatakan dia tak mau seksa, tembak sekali mati. Ya, kalau kita dah tembak, tembak. Jangan diseksa sikit, sikit, sikit, sikit. Hukumnya haram. Dan besok kalau hantar seksa dia, besok di akhirat, dia akan tuntut. Jangan lupa, hantar kena juga. Sebagaimana hantar seksa dia. Dan jika kalian menyembelih, maka lakukanlah dengan cara yang baik pula. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan melegakan sembelihannya. Artinya jangan ditakut-takutkan. Jangan disembelih di depan binatang yang lain. Kalau boleh ya. Sebab boleh menakutkan binatang yang akan disembelih. Kemudian menurut Islam, akhlak lebih mendalam dari sekadar pemahaman kemanusiaan, kemanusiaan modern. Sebab akhlak itu ibadah. Akhlak itu ibadah. Bila kita beribadah kepada Allah, akhlak kita kepada Allah dulu, beribadah kepada Allah. Ibadah itu luas, taat. Taat melaksanakan, taat meninggalkan. Yang disuruh laksanakan, yang dilarang, ditinggalkan, itu artinya ibadah. Kepada manusia, begitu juga. Ya, apa yang manusia tidak suka, kita jangan lakukan. Masih menurut Islam. Ataupun saya baca lagi sekali. Menurut Islam, akhlak lebih mendalam dari sekadar pemahaman kemanusiaan moden. Sebab ia menebus yang lahir. Dan kasat mata, saya tak tahu ni kasat mata apa bahasa sebenarnya. Jadi saya tengok dalam bahasa Arabnya. Sebab saya punya bahasa Arab. Sampai ke substansi. Substansi ni bahasa Inggeris dijawakan ni susah sikit. Dan bahagian terdalam jiwa. Begitu juga masih menurut Islam. Bahawasanya akhlak lebih kekal daripada pemahaman kemanusiaan moden yang berakhir dengan berakhirnya umat manusia di muka bumi ini. Akan tetapi akhlak tidak demikian halnya. Ia menghubungkan seorang Muslim dengan akhirat. Betul kan? Kalau anda berakhlak di dunia, pahala anda akan disimpan. Pahala kita lah yang menghubungkan kita di akhirat dengan Allah dan menghubungkan kita dengan apa yang di akhirat kita kata syurga. Faham ini? Akhlak bukan terhenti di dunia. Sebab akhlak itu pahala. Kita katakan akhlak ibadah. Kita katakan akhlak itu tak terhenti di dunia sebab kita disimpan oleh Allah pahala-pahala kita. Dan pahala ini akan kita bawa ke akhirat. Bermakna akhlak berkaitan dengan akhirat, dengan apa? Dengan akhirat. Jadi orang yang tak berakhlak, tak beribadah, bermakna di akhirat tak ada pun. Berbeza dengan pemahaman orang-orang moden. Akhlak bagi orang moden apa dia? Uli bahasa. Apa lagi? Etika. Apa lagi? Sopan santun. Apa lagi? Ini bahasa-bahasa Melayu ni. Sirik. Apa lagi? Kita katakan itu tidak sebagaimana pengertian akhlak. Kerana akhlak kalau kita nak terjemahkan ke dalam bahasa Melayu senang. Ibadah. Ibadah. Itu akhlak. Jadi meliputi apa saja ketaatan kepada Allah SWT itu akhlak. Di akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia dan sebagainya. Begitu juga. Akan tetapi akhlak tidak demikian halnya Ia menghubungkan manusia, seorang manusia atau muslim, dengan akhiratnya, di mana dia akan kekal abadi di sana dengan limpahan rahmat dari Rabbnya, di dalam syurga yang menyenangkan, penuh kenikmatan. Maka akhlak kita akan capai kebahagiaannya di akhirat kalau akhlak itu akhlak yang mulia. Dia akan mewarisi syurga Firdaus tertinggi sesuai dengan andilnya dalam akhlak. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Tetapi ya, ada orang Melayu yang tidak mengerti apa itu akhlak. Supaya kita lebih faham, ada budaya-budaya Melayu yang bertentangan dengan akhlak. Mereka mengatakan kalau kita langgar ni, kita tak menghormati orang tua, tak berakhlak. Apa dia? Banyak kan? Banyak. Ini musim kahwin tempoh hari. Ada seorang sahabat dikatakan dengan maknya, saya tak mau naik pelamin. Ikut cakap orang tua. Saya cakap dengan sahabat ni, kalau ikut cakap orang tua, naik pelamin tu haram. Nabi mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Jangan taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Jadi dia tak mau naik pelamin. Akhirnya kata maknya, kau tak ada akhlak. Naik pelamin tu akhlak ke? Faham maksud saya? Perkahwinan yang lalu, ada seorang yang dia tak mau naik pelamin sebab dia dah baca pelamin ini syirik dan sebagainya. Maka kata maknya, kena naik pelamin. Bila dia tak mau pelamin, kau tak ada akhlak kan lawan orang tua. Sedangkan kalau ikut kehendak mak dia, membawa kepada kesyirikan. Lihat pengertian akhlak orang Melayu. Naik pelamin akhlak ke? Saya nak tanya ni. Naik pelamin bukan akhlak. Dan banyak lagi budaya-budaya, tradisi-tradisi ada-ada orang Melayu yang bertentangan Quran dan hadis. Yang mana mereka mengatakan kalau kita langgar seperti tak ada akhlak. Jadi kita perlu membezakan di antara akhlak Qur'aniyah dengan akhlak budaya orang Melayu atau tradisi orang Melayu atau tradisi satu bangsa. Akhlak Quran dan hadis. Apa saja yang bertentangan Quran dan hadis itu bukan akhlak. Itu maksiat. Ulang lagi sekali. Akhlak adalah Quran dan hadis. Sebab apabila Aisyah ditanya, apakah akhlak Rasulullah SAW? Khuluquhul Quran. Akhlaknya Al-Quran. Dan Al-Quran mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad punya akhlak yang mulia. Jadi akhlak adalah Quran dan hadis. Apa saja yang bertentangan Quran dan hadis itu bukan akhlak. Itu maksiat. Walaupun dianggap oleh budaya Melayu ataupun satu bangsa, itu baik. Jadi apa saja yang bertentangan Quran dan hadis itu bukan akhlak. Itu tidak boleh dipertahankan. Memang ada budaya kita yang dibolehkan, tapi ada budaya kita yang tidak dibolehkan. Nanti kau nak bincang banyak lagi ya. Banyak misal-misalnya, terlalu banyak, beratus misal-misal di kalangan orang Melayu yang adatnya bertentangan Quran hadis, banyak sangat. Betul kan? Nanti kita boleh bincanglah sebab waktu kita terlihat tak apa tak banyak, kita teruskan dengan ini dulu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Tirmizi, inna min ahibbikum ilayya wa akhrabikum binni majlisan yawm al-qiyamah ahasinakum akhlaqa. Subhanallah. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, ahibbikum, yakni yang paling dicintai, sangat-sangat dicintai, dan paling dekat, akrab, qarib, dekat, akrab, lebih dekat denganku, duduknya pada hari kiamat kelak, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hari kiamat dinamakan yaumus syiddah. Hari kiamat dikatakan hari yang sangat menakutkan. Kalau dekat Rasulullah SAW, kita pada masa itu meminta kepada Allah, apa dia? Syafaat daripada Nabi. Kalau duduk di tepi Nabi, bermakna subhanallah, orang penting. Kalau orang duduk di tepi raja, apa maknanya? Jadi kalau ingin duduk di tepi Rasulullah SAW, jagalah akhlak. Jagalah akhlak. Kerana Allah ya, bukan akhlak kerana manusia. Kadang-kadang orang jaga akhlak kerana manusia. Bertentangan Quran tetap dilanggar kerana jaga orang tu. Begitu juga kalau kita lihat hadis di bawah kita langkah, khiyarukum islaman ahsanukum akhlakan idza fakihu. Orang yang paling baik Islamnya di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya jika mereka memahami agama. Jadi orang tu tahu agama, ada akhlak, alangkah baiknya. Tetapi kalau tahu agama, tak ada akhlak pun tak guna. Tahu agama dia. Balik daripada Mesir misalnya, balik daripada Jordan, balik daripada Madinah. Tapi tak ada akhlak pun tak guna. Dia tetap tidak ada artinya ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita sambung di atas tadi. Saya juga sangat heran terhadap para penulis dari kalangan pemerhati Islam, di mana mereka menyebut akhlak Islam sebagai apa dia? Kemanusiaan Islam. Bukan kemanusiaan Islam lain. Ini istilah-istilah yang banyak digunakan oleh orang-orang sekarang. Ia nak menghalalkan yang haram ataupun nak menaikkan nama dia menggunakan istilah-istilah yang mana kadang-kadang istilah itu merosakkan Islam atau bertentangan Islam. Macam bencana alam. Mana ada bencana alam? Itu bala tu. Jangan alam disalahkan. Ya kan? Itu satu contoh. Ketika mereka melakukan hal tersebut, maaf, saya terlangkah. Saya baca lagi sekali. Saya juga sangat heran terhadap para penulis dari kalangan ya pemerhati Islam, di mana mereka menyebut akhlak Islam sebagai kemanusiaan Islam, seraya membanggakan ungkapan orang-orang kafir. Ketika mereka melakukan hal tersebut, sebenarnya mereka telah terjumus ke dalam kesalahan yang tertumpuk-tumpuk. Seperti countdown. Yang buat siapa? Orang Islam. Yang buat asalnya orang kafir. Bersatu orang kafir. Yahudinya, Nasraninya, Majusinya. Orang Islam pun masuk di situ. Lama-lama orang Islam ambil curi bawa ke masjid. Teruknya. Subhanallah. Sebenarnya mereka telah terjerumus ke dalam kesalahan yang bertumpuk-tumpuk. Pertama, mereka mengganti suatu yang lebih baik dengan suatu yang lebih buruk. Di mana mereka lebih cenderung kepada istilah buatan manusia seraya menolak menggunakan ungkapan-ungkapan Islam atau Islami yang didukung oleh ayat Quran dan hadis-hadis yang sahih. Itu pertama. Kedua, mereka mempersempit sesuatu yang sebenarnya sangat luas. Sebab pemahaman akhlak dalam Islam lebih luas dan lapang dari pemahaman apa dia? Kemanusiaan. Ya kan? Apa ada istilah-istilah orang sekarang. Kebebasan bersuara. Ya. Apa hak asasi manusia? Hak asasi agama tak dijaga. Hak asasi manusia dijaga. Patutnya hak asasi agama dulu. Kebebasan bersuara. Kebebasan suara dijaga, kebebasan dakwah tak boleh. Allahuakbar. Kalau aku lihat istilah-istilah kadang-kadang yang banyak menipu kita. Saya rasa sampai di situ, kalau ada soalan, kita teruskan dengan soalan. Kita sambung minggu depan di halaman 500. Hari ini berapa ribuan sahabat? 9. Ya. Ingat ya, jangan pergi countdown. Dia berapa umurnya? Dia 24 tahun ke bawah yang dibolehkan. Berapa sekarang umur? 18. Oh, itu diizinkan. Jangan pergi. Cari kawan-kawan cakap, ini haram, bid'ah. Kalau dia katakan, kenapa bid'ah? Tak ada dalil. Apa dalil bid'ah? Dalil bid'ah tak ada dalil. Faham insyaAllah? Dalil bid'ah senang. Tak ada dalil. Itu bid'ah. Sebab kita dalam soal salam, maaf, kata Imam Syafi'i, ay la dalila minah syara'. Bid'ah itu yang tak ada dalil dalam syara'. Habis itu bid'ah yang tak ada dalil. Habis cerita. Okey, ada soalan yang boleh diajukan? Sepatutnya soalan dalam daurah tempoh ini saya bawa. Saya lupa nak bawa. Teruskan. Alhamdulillah pada binatang itu kat kampung-kampung kita tangkap terus taruh dalam sangkar sampai ini kita perangkap ini. Kita tenggelamkan dalam air longkang. Itu boleh. Itu lebih mudah dibunuh. Daripada kita tuang apa tuang minyak, kita bakar. Kesian sebaru. Tuang minyak, buka, bakar. Allahuakbar. Kesian. Ditenggelamkan itu lebih baik. Seperti monyet ya, ada sahabat-sahabat kita jerat monyet yang merosakkan tanamannya. Dia tanya saya bagaimana nak buat? Bunuh sebagaimana yang Nabi mengatakan bunuhlah dengan cara baik. Dia tanya pada yang mudah, tenggelamkan. Tenggelamkan dia cepat mati. Jadi lemas. Okey, soalan yang lain. Soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah wanita yang berumur 60-an dan 70-an pergi ke luar negeri untuk belajar selama 2 bulan tanpa mahram. Tidak boleh. Walaupun satu hari tidak boleh. Kerana Rasulullah SAW mengatakan, tidak beriman orang yang dikatakan muslimah mu'minah ini belayar lebih 40 batu tanpa mahram. 40 batu berapa kilometer? Hampir 100 kilometer. Tidak boleh. Subhanallah. Kemarin yang pasal depan itu dalam umur 80 ini, saya dengar saya terkaitkan ya. Tapi kata ulama-ulama kata kan. Kalau perempuan itu tak menentangkan haulah supaya yeah. Lain, yeah. Itu dibolehkan membuka aurat. Bukan musafir. Musafir sampai kiamat dah 80 lagi perlu ada mahram. Dah tua, dah letih. Tak apa nak jaga nanti. Ya? Subhanallah, anda baca dari segi psikologi, seksual manusia tak sama. Ada yang suka dengan orang tua. Ada lelaki-lelaki yang tertarik dengan orang tua. Tetap dia perempuan. Maka kalau Nabi mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Yang dibolehkan, yang dikatakan perempuan taka'ud, dia katakan dia terdedah kepalanya. Tak ini masalah. Bila lelaki-lelaki tak suka kepadanya lagi. Tetapi Imam Syafi'i pernah lahat di Mesir, orang tua Roman. Orang tua 60-an. Maka kata Imam Syafi'i, dia tarik balik. Orang tua pun kata tutup aurat. Bolehnya kata Imam Syafi'i, yang dikatakan taka'ud. Taka'ud asalnya dalam bahasa Arab kepencin. Orang-orang yang pencin dia kata taka'ud. Taka'ud artinya duduk. Dah tak buat kerja lain. Jadi wanita yang pencin, artinya wanita yang sudah tak datang head lagi, laki-laki tengok dah tak tarik, dinamakan juga seperti itu. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tetap suruh ditutup auratnya. Ini bukan masalah musafir. Ini masalah tentang yang saya ceritakan itu bukan masalah musafir, tapi masalah tentang tutup aurat. Tapi sekarang anak dara buka aurat, nenek tutup semua auratnya. Terbalik. Okey, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya ingin meningkatkan kesabaran saya dengan suami yang mementingkan keduniaan seperti melayan wanita yang bukan mahram, muhrim di laman sosial, melihat gambar-gambar wanita yang cantik di laman sosial, bermain game, menonton movie sehingga perhubungan suami isteri renggang. Gini. Benda yang mengajak suami atau lelaki-lelaki ke arah benda macam ini, di mana-mana ada bertabu. Betul kan? Tidak akan buka apapun laman web kecuali ada iklan-iklan, mesti ada iklan perempuan. Dan perempuan apa dieksploitasi untuk menjadi bahan mencari keuntungan bagi kapitalis yang ada sekarang. Jadi perempuan jadi mangsa. Apa saja mesti ada perempuan. Apa saja perempuan dilibatkan. Sampai kadang-kadang ya pisau cukur tu. Perempuan di kedepankan. Pisau cukur laki-laki. Kalau sempo-sempo semua, banyakkan perempuan. Apa saja perempuan. Kenapa? Sebab kata Nabi, likulli ummatin fitnah. Wa fitnatuhu an-nisa. Ini poin kami. Setiap umat akan diuji dengan fitnah. Fitnah paling besar sekali, perempuan. Ternyata betul. Kan? Nabi Adam AS ada riwayat mengatakan bertahun-tahun digoda oleh iblis supaya makan buah yang dilarang. Bertahun-tahun digoda, rupanya tak boleh. Digoda siapa? Hawa. Disuruh goda Nabi Adam, termakan. Seawal nama Nabi Adam, Nabi Adam terfitnah oleh perempuan. Sekarang apa dia? Dia seorang Nabi saja. Jadi kata Nabi Muhammad, fitnah paling besar adalah wanita. Okey. Bagaimana kalau laki-laki seperti itu? Kita tetap pakai kaedah. Ad-dinu an-nasiha. Tapi din bukan membebel. Agama bukan membebel. Kalau agama membebel, laki-laki marah. Ad-dinu an-nasiha. Apa itu nasiha? Nasiha itu Quran dan sebab ad-dinu an-nasiha khala liman khala lillah. Lillah artinya pakai kitab Allah. Kemudian ad-dinu nasiha dikuatkan lagi wali kitabihi. Ya, ini ambil daripada kitabnya. Lillah ikhlas kerana Allah. Ad-dinu nasiha. Ad-dinu nasiha. Qala liman? Qala lillah. Ikhlas kerana Allah. Wali kitabihi. Bermakna ambil daripada kitab Rasulullah SAW. Wali Rasulihi. Bermakna ambil hadis-hadis yang sahih. Untuk siapa? Wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Yang mana nasihat itu adalah untuk pemimpin-pemimpin Islam. Ataupun ketua-ketua. Kalau di rumah ketuanya adalah suami. Nasihati dia dengan Quran hadis. Bukan membebel. Membebel dia jemuk. Katakan, ya abang, melihat perempuan an-nazra zina. Katakan. Besok, lusa, tulat dan bawa sejumlah. Apa di dalam Quran? Wa kullil mu'minin. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada lelaki-lelaki beriman, tundukkanlah penglihatannya. Ini Al-Quran. Bacakan kepadanya. Dan jagalah faraj kamu. Kerana melihat perempuan boleh mendatangkan hawa nafsu dan sebagainya. An-nazra zina. Melihat perempuan itu zina. Nazratun lak wa nazratun alaik. Ya. Bergaul bebas dengan perempuan. Namanya ikhtilat. Al-ikhtilatu haram. Di hadis, kalau seorang perempuan seorang diri, kita tak boleh beri salam kepadanya. Takut jadi fitnah. Kita jalan sahaja. Bagaimana kalau berbual-bual? Jadi kalau kita menasihati suami, kemudian berdoa, insyaAllah Allah mengatakan, udu'uni astajib lakum. Doalah kepada aku, mintalah kepada aku, aku akan perkenankan. Jadi jangan membebel. Kalau membebel, saya pun tak suka. Sakit kepala. Dan sakit hati nanti. Sakit kepala lain. Boleh makan Panadol kalau sakit hati. Makan apa? Makan hati. Apa jadi nanti? Subhanallah. Jadi jangan membebel. Saya nasihatkan, sabar dan banyaklah membaca buku-buku yang berkaitan dengan hubungan rumah tangga. Saya sudah menulis banyak. Di antaranya buku yang lama, Selamatkanlah Rumah Tangga Anda Melalui Titian Sunnah. Perkahwinan yang diberkati Allah. Yang terbaru tu, yang terbaru. Selamat kegagalan rumah tangga, siapa dipersalahkan. Cuba baca. Di situ kita bawa sejumlah Quran dan hadis yang mana di antara yang kita kena jaga apa yang suami kita tidak suka. Kita jagalah, ya. Dan begitu juga, lihat ya, kalau kita nasihatkan, kata Rasulullah, kalau kamu dah lihat perempuan di luar, kamu tertarik, cepat-cepat balik rumah. Kenapa? Apa yang ada pada perempuan tu ada pada isteri kita. Tapi ada mengatakan, ustaz, isteri saya pun dah tak nak lagi. Macam mana? Saya masih nak. Itu cerita kedua. Nanti cerita kedua. Nanti macam-macam cerita. Okey, ambil soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bolehkah seorang muslimah menggunakan perwarna kuku kitek dan mengerjakan solat? Adakah penggunaannya menghambat sampainya air ke kuku semasa berwuduk lalu menjadikannya haram? Kalau boleh, tolong terangkan dalil-dalilnya. Dan kalau tidak boleh, apa dalil-dalilnya? Terima kasih Ustaz. Agama jangan pakai akal. Kalau pakai akal tak masuk apa? Air. Kalau anda pakai khuf lagi tak masuk air. Kalau anda pakai stokin lagi tak masuk air. Persoalannya, ada tak dalil melarang kalau kita pakai Q-Tech ataupun merah kuku tu, kena buang, kemudian baru ambil wudu. Kalau tak ada, tak ada lah. Kita pakai lah. Bukankah itu perhiasan perempuan? Dari dulu ada. Cuba dulu pakai inai. Tapi sekarang bukan pakai inai lagi, pakai. Dan kalau anda nak buang, benda tu mahal. Anda nak pakai, anda nak buang. Kita kiaskan kepada apa dia? Seperti pakai boot. Seperti pakai stokin. Begitu juga kadang perempuan pakai eyeshadow tu. Ditaruh kat mana? Kat kelopak dia, ditaruh kat makeup dia. Dia berhias. Barang-barang makeup ni bukan murah, Syekh. Katakan suami dia suka dia pakai makeup seperti itu. Dia pakai. Apakah bila nak ambil wuduk dibersihkan? Dia seksa dia. Berwuduk saja. Tidak perlu dibersihkan. Ya, tidak perlu dibersihkan. Yang penting meratakan air. Yang penting meratakan air. Kita ratakan air. Kecuali memang kalau ada plaster, itu lain. Jadi saya katakan kepada muslimah, kita tanyakan kepada masyayikh, kalau suaminya dah suka dia pakai macam itu, ambil wuduk sah. Tak perlu dibuang tu. Tak perlu dibuang. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kamu. Dan kalau Allah mengatakan Allah tak memberatkan kamu, benda-benda yang dibeli itu, yang suaminya suka dia pakai, itu benda mahal. La tubazir tabzira. Jangan membazir. Allah tak menyusahkan kita setiap kali nak apa? Nak ni kena kikis ataupun ada kimia. Kalau selalu taruh kimia untuk lunturkan tu, mungkin satu masa kukunya akan rosak. Wala tulku bi aidikum ila tahluka, jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi pakaian tadi masalah. Tadi muslimah, saya ada kuliah muslimah, bagaimana laki-laki pakai pakaian ni apa ni inai. Katanya haramlah itu pakaian perempuan. Bagaimana kalau perempuan pakai inai? Ya pakai ya. Bagaimana yang belum kahwin? Ya pakailah. Tapi kalau dah kahwin kena minta izin suaminya, sebab ada suami yang tak suka isteri pakai inai. Kalau isterinya pakai, suami tak suka, memang haram hukumnya. Walaupun dia suka pakai. Jadi saya katakan boleh pakai, insyaAllah. Larangannya tidak ada. Ya, itu perhiasan. Allah mengatakan siapa yang boleh mengharapkan perhiasan Allah, itu perhiasan. Itu satu jenis daripada perhiasan. Teruskan bagi wanita yang seperti itu. Teruskan. Kalau cat pun sama. Kalau katakan kita kerja tukang cat, kita nak buang susah, ia terus sampai sembahyang tadi masalah. Berapa banyak tukang cat, setiap kali nak sembahyang nak digosok dengan ni semua sembahyangnya. Subhanallah. Kita disuruh meratakan air, ratakan air, tidak semestinya terhalang dengan cat dan sebagainya. Kita kena ni, itu ada sebab. InsyaAllah tak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nampak makin ramai kumpulan Syiah Melayu di Singapura. Satu kawan saya Syiah, dia mengaku yang Syiah ikut sunnah Nabi, tapi azan dan waktu solat diorang lain. Dan kaum lelaki tidak harus pergi solat Jumaat. Saya takut zaman akan datang makin ramai kumpulan Syiah di sini, Ustaz. Kumpulan Syiah di Singapura berkembang. Di Malaysia pun berkembang. 84 masa saya balik, susah nak cari Syiah. Tetapi Syiah ni berkembang di Singapura. Anda percaya tak? 84 saya balik, ada seorang yang dipanggil Cik Gundin. Dia dulu Presiden Himpunan Belia Islam Singapura. Cik Gundin. Dia mengajar di poli. Saya dijemput ke rumahnya. Bila saya datang ke rumahnya, berbual, dia memperkatakan tentang kehebatan Syiah. Jadi saya berargue, dia pun berargue dengan saya. Lama-lama mungkin dia panas. Dia tunjukkan satu bilik. Bilik yang begitu besar. Penuh. Penuh. Mungkin satu kontinen diturunkan buku. Yang mana buku ni? Buku buku Syiah. Dia suruh saya ambil. Berapa ustaz nak ambil? Ambil lah. Berapa banyak ambil lah. Saya tengok. Saya tak ambil. Saya tengok. Bukunya tipis. Tetapi hardcover. Dan dia punya kertas putih seperti susu. Saya tengok dia cop di Pakistan. Biasanya buku-buku Pakistan, kertasnya, kualitinya seperti kertas surat khabar. Tetapi ini subhanallah. Itu 84. Ini bermakna Syiah berkembang di antaranya dengan penyebaran buku. Mereka belajar dengan Yahudi dan belajar dengan Nasrani terutama. Nasrani berkembang di negeri-negeri yang dijajah melalui buku. Maka mereka ingin mengembangkan ajaran mereka dengan buku. Makanya kebanyakan orang-orang yang terpengaruh dengan Syiah bukan banyak beragi dengan Syiah tetapi baca buku. Sebab bila baca buku, setan pun menumpang. Di antara buku yang banyak mempengaruhi orang masuk Syiah, buku Bani Saqifah. Jangan dibaca tu. Di situ banyak dalil-dalil yang ambil daripada Al-Quran Hadis, tetapi diselewengkan. Bagi orang yang tak tahu tafsir, dia akan percaya. Bagi orang yang tak tahu ilmu sanad, dia akan percaya. Dan bagi orang yang tak tahu sejarah, dia mainkan sejarah. Ya, jadi Syiah harus kita berjaga-jaga dan kita perangi dia. Makanya saya minta diizinkan masuk ke masjid. Di antaranya saya nak mengatakan tentang Syiah. Saya ada menulis satu buku jilid pertama dan ada satu orang dua hari, tiga hari lalu minta 500 buah. Tapi buku tu habis, saya akan ulang cetak. Ya, saya tulis jilid pertama dan saya sedang menyiapkan jilid yang kedua. Doakanlah saya dapat meneruskan sampai berapa jilid yang termampu. Sebab Syiah ni bahaya. Syiah lebih bahaya daripada Yahudi, Nasrani dan Majusi. Sebab Syiah ada ilmu yang diajarkan kepada pengikutnya, taqiyah. Tahu taqiyah? Hipokrit. Dengan kita dikatakan Salafi. Dan Syiah sebagaimana konspirasi Yahudi sudah bermula di zaman Rasulullah, tetapi muncul dengan terang-terang di zaman Umar yang diketuai oleh Abdullah bin Sabah. Dan Syiah berjaya mewujudkan satu negara di Mesir, namanya negara Fatimiyah. Ceritanya panjang. Apabila Abdullah bin Sabah meninggal, maka dilanjutkan perjuangan Abdullah bin Sabah oleh Maimun Al-Kardah. Maimun Al-Kardah menukar silsilah keturunannya daripada keturunan Yahudi kepada keturunan Fatimah. Mengaku bahawa mereka keturunan Fatimah, maka mereka mengatakan pemerintahan Fatimiyah dinasabkan kepada Fatimah di mana di Mesir. Sedangkan di Baghdad pada masa itu ada pemerintahan yang sah. Begitu juga mereka membuat satu madrasah ataupun universiti yang tertua. Universiti pertama di kalangan orang Islam, Universiti Al-Azhar. Al-Azhar dikaitkan nama Az-Zahra, siapa dia? Fatimah Az-Zahra. Jadi asalnya universiti ini adalah universiti Syiah 100%. Tapi sekarang nama Syiahnya dibuang, tetapi pahaman Syiah masih bertumpuk di dalamnya. Di antaranya Sufi. Makanya kalau kita lihat, di Mesir paling banyak kubur-kubur yang disembah. Kerana Yahudi menyembah kubur. Sehingga Rasulullah SAW laknat, Allah laknat. Sebagaimana hadis Bukhari, la'an Allah al-Yahud wal-Yahud wal-Nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani kerana jadikan kubur-kubur orang-orang soleh mereka, nabi-nabi mereka, tempat beribadah. Jadi Sufi, ajarannya daripada Abdullah bin Sabak, daripada Muhammad Al-Qadah. Maka ajaran Sufi, dia kuburi. Kuburi adalah ajaran Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana Allah laknat mereka. Kerana, itulah kerana menyembah kubur. Jadi dalam Islam, kita katakan bahawa Syiah sudah ada di dalam kalangan orang-orang Melayu sejak Islam masuk ke sini. Seperti berjanji. Itu Syiah 100%. Pakaian jubah hitam. Bila mereka naik mimbar, mufti-mufti dulu pakai hitam. Merah atasnya, putih tepinya. Itu asalnya daripada Syiah. Dan banyak lagi ajaran-ajaran. Di antara kenduri-kenduri ni yang dikatakan tahlilan yasinan, dia ada berbau Syiah. Dia ada berbau Syiah. Jadi kalau Syiah berkembang di negeri kita, tak mustahil kerana Syiah sudah ada. Bibit-bibit Syiah sudah ada, terutama dalam berzanji. Dan berzanji-berzanji itu yang tulis berzanji itu orang Syiah. Ahmad Barzan itu Syiah, seorang Syi'i. Ya? Jadi Syiah boleh berkembang dan kita perangi habis-habisan. Perangi habis-habisan Syiah. Kalau tidak, ditakuti anak cucu kita besok jadi Syiah semua. Ya? Dan Syiah dapat bantuan besar daripada Iran untuk mengembangkan ajarannya. Cuba lihat ya, ada satu buku dulu saya tunjukkan kepada tu. Nama bukunya Syusi. Apa arti Syusi? Sunnah dan Syiah. Itu di jantung. Bukunya tebal, macam ni tebalnya bukunya. Tapi setengah daripada ni. Diberi kepada masyarakat di Singapura dan Malaysia cara percuma. Bagaimana cara mereka menyebarkan? Dibawanya ke masjid-masjid, bila imam qad qamatis salah, maka cepat-cepat dibagi. Itu dia orang buat. Dan buku ni kalau kita pergi penerbit, satu buku ni kalau di Malaysia harganya paling kurang RM50. Tetapi mereka berapa kontena dihantar ke Malaysia, diberikan kepada orang-orang yang tak tahu, jahil. Dan di antara yang paling banyak diserang dikatakan Wahabi. Sebab dia tahu bahawa gerakan Wahabi adalah gerakan Salafi. Jadi Syiah sangat bahaya. Syiah, kalau orang nak masuk Syiah, nak keluar susah. Orang nak masuk Syiah, nak keluar susah. Itu masalahnya. Ya? Teruskan soalan sahabat. Ya, teruskan. Yang kisah pasal tentang Syiah ni, awal mula dia ada buku yang Ustaz. Apa dia? Ada buku yang cerita dari Ustaz. Kita pasal mula Syiah ni. Ada. Ada. Dalam buku saya, cara ringkas, ada saya tulis ya tentang Syiah. Ada saya tulis tentang Syiah. Ada masalah sama di kamera? Iya, bismillah. Teruskan soalan, sahabat. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Allah ibarik fikum. Bolehkah Ustaz masukkan hujah-hujah serta keterangan ulama salaf seperti Imam Al-Bukhari dan kita Ainul Ma'bud mengenai kesucian anjing dalam buku Ustaz? Terima kasih. Iya. Yeah. Izinkan saya untuk menjelaskan sekali lagi tentang anjing ini kerana soalan berbanyak dan kadang-kadang saya di luar ada orang menunggu, Ustaz, saya boleh bergaduh dengan keluarga saya masalah anjing yang Ustaz sampaikan. Saya nak sampaikan ke orang rumah saya, tengok orang rumahnya pun tak boleh terima. Dan orang rumahnya tak simpan rahsia. Diceritakan kepada maknya, diceritakan kepada bapaknya, diceritakan kepada mertuanya. Apa dia? Katanya ajaran Ustaz Rasul mengatakan anjing. Salman. Ya. Kata mereka, ajaran Ustaz Rasul mengatakan anjing tak najis. Jadi mak bapak mereka melenting lah. Selama dia buka mata, dia tahu anjing najis. Tiba-tiba Ustaz Al-Zudahri mengatakan tak najis, melenting mereka. Jadi mereka minta supaya dikuliahkan. Apa salahnya jadi yang bertanya ni? Dan saya tengok di depan saya banyak sahabat-sahabat yang baru ikut kuliah ni, ada buku tentang anjing dan babi. Cuba dibawa. Cuba dibawa. Hasan Bandung apabila menjelaskan tidak najisnya anjing dan babi, dia tak dapat masuk Malaysia. Kerajaan Johor, Sultan Johor haramkan masuk Malaysia. Haramkan masuk Malaysia. Tengok dahsyatnya. Ini bermakna mereka perlu dipahamkan. Yang mengatakan dalam apa hal ni, anjing tidak najis, babi tidak najis, kita ambil daripada Al-Quran, kita bawa Al-Quran, kita ambil daripada hadis. Ya? Oleh kerana mereka taklid, galau kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan najis, mereka katakan najis. Imam-imam lain mereka tak peduli lagi dalam hal ni. Sedangkan kalau mereka mengatakan mereka ikut Imam Syafi'i, berapa banyak pendapat Imam Syafi'i mereka tentang kenapa yang ini mereka mati-matian pertahankan. Berapa banyak. Jadi saya katakan kepada mereka, pendapat Imam Syafi'i banyak lagi. Imam Syafi'i mengatakan Allah Ar-Rahmanu Al-Asistawa, Allah menyamai di atas arasnya. Kau katakan Allah di mana-mana. Kenapa tak pakai Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan malam Jumaat tu baca surah Al-Kahfi. Kau baca surah Yasin? Ikut siapa? Dan banyak lagi. Dalam hal ni kau tentang aku. Tapi dalam hal yang aku katakan Imam Syafi'i, ini adalah orang-orang yang taklid buta dan emosi itu saja. Jadi tak jadi masalah kalau minggu depan kita bawa buku tu. Cuba saudara Fatrah ambilkan buku tu. Anjing dan babi. Tentang anjing dan babi. Supaya ditunjukkan siapa yang ada dia bawa. Jadi malam ni tak bolehlah saya bawa hujah sebab hujahnya panjang. Jadi kalau nak bincangkan semula di kuliah akan datang. InsyaAllah lepas belajar hadis kita buka hukum anjing dan babi. Dua sekali kita rangkum. Kita bincang. Okey, ambil soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah benar jika seorang wanita mendirikan solat dengan memakai seluar dan baju yang menutup aurat tanpa memakai telekung, solatnya tidak diterima? Kalau menurut hadis, tutup aurat. Bukan telekung, telekung itu cerita. Tutup aurat. Ya, syukran. Disuruh tutup aurat itu saja. Telekung itu masalah kedua. Yang penting tutup aurat. Berapa ramai orang-orang Pakistan, orang-orang India pakai seluar besar-besar perempuannya. Dia tak pakai baju kurung, orang Melayu je pakai baju kurung. Ya kan? Cuba tengok musim haji. Dia pakai seluar, tapi jangan ketat saja. Kalau ketat haram hukumnya. Begitu juga baju. Jangan baju itu ketat. Selagi baju itu tidak ketat, insyaAllah tak boleh pakai. Yang penting itu aurat. Telekung kerana keselesaannya telekung. Memang pakai telekung itu selesa. Jadi kalau kita katakan mestikah pakai telekung, tidak semestinya pakai telekung. Berapa ramai muslimah-muslimah kita yang bekerja, kadang-kadang tak bawa telekung, tapi dengan pakaian dia boleh sembahyang dengan pakaian yang ada. Ia seperti pakai macam style jubah, tapi bukan jubah, dia bekerja. Telekung dan sebagainya. Telekung dilabuhkan. Yang tak boleh kelihatan, ya, bila solat, apa dia? Semua, kecuali muka dan tapak tangan. Bila solat, semua kena tutup. Kecuali muka dan tapak tangan. Sepakai mana? Hadis Asma. Hadis Asma. Jadi boleh. InsyaAllah. Jadi jangan pakai yang ketat saja. Ini bukunya saya maksudkan. Jadi minggu depan dibawa buku ni dan kita bincang. Sebab kalau baca saja mungkin sukar dipahami. Dan saya ajar antum supaya mengambil hujah dibawakan kepada orang, ini hujahnya. Bukhari, Muslim dan sebagainya. Kalau anda dah tak boleh terima Bukhari dan Muslim, bermakna anda tak boleh terima lah hadis. Sebab yang paling sahih setelah Quran, Bukhari dan Muslim. Kalau Bukhari dan Muslim anda pilih-pilih macam mana? Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ. Apa sahaja yang datang ke Rasulullah SAW, taklah kamu ambil. Apa yang dilarang, taklah kamu tinggalkan. Di antaranya, dia datangkan masalah anjing dan babi. Bina apa itu bina? Mencipta sesuatu yang tak ada hukumnya, kamu jadikan satu hukum yang baru. Tapi kita tak binaakan Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i seorang mujtahid. Ijtihad dia boleh diterima. Sebab dalam hadis Bukhari, man ijtahada fa asaba falahu ajran. Wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Bila betul, ijtihadnya dapat dua. Kalau salah dapat satu. Tapi kalau anda tahu bahawa itu salah, kata Imam Syafi'i, wala tukhalidu ni, jangan taklid kepada aku. Kata Imam Syafi'i, tolong jangan taklid kepada aku. Tapi dia taklid habis. Ya, ini punca masalah. Tengok wanita ni, budak belajar ni, dia belajar bagian kedoktoran, doktor haiwan. Tetapi kat YouTube, dikapirkan, dimaki, dia melihat. Emosinya orang kita terhadap masalah-masalah yang dah jadi taklid buta mereka. Kalau ikutkan, berapa banyak yang diambil daripada bulu babi, dari kulit babi. Lihat. Ya? Hatta bulu secat dan sebagainya. Tapi tengok. Memang jelas bulu babi ataupun kulit babi. Okey, teruskan soalan. Ya, yeah. Yeah, teruskan sahabat. Barakallah, jazakallah. InsyaAllah jumpa lagi. Barakallah. Anta pun nak berangkat juga. Anta tumpang dia, insyaAllah. Okey, insyaAllah teruskan. Barakallah. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, habis soalan. Ustaz, bab makan, kita tidak boleh makan darah. Tapi kalau kita makan steak rare, yang dagingnya kurang masak, bolehkah dimakan, Ustaz? Boleh. Rasulullah SAW sering makan daging yang setengah masak. Tapi sekarang jaga ya. Kata Rasulullah SAW, kalau tidak kerana Yahudi, daging tidak akan dirosakkan. Daging-daging sekarang, daging-daging yang frozen terutamanya, bahaya. Makanya kita mesti ingat Rasulullah SAW makan daging yang fresh. Dan dia makan tak berapa masak. Daging fresh. Tapi daging-daging yang sudah disimpan lama, jangan di apa? Dibuat setengah masak. Salam daging yang baru. Ya. Hatta orang Arab sebagian daging kambing itu diuli dengan lada hitam, diuli taruh lagi lada hitam, diuli mungkin sampai 2 jam, sampai hancur betul, dimakan dengan roti sedap. Tak masak, tak kena api sedikit pun. Dan di antara yang salam suka makanan yang tak kena api. Sayuran lah. Jadi itu tak masalah. Ya, boleh. Yang tidak boleh daging ada sebuah hadis. Rasulullah uhilla lana maitatan wa daman. Dihalalkan bagi kami dua jenis darah dan dua jenis bangkai. Adapun dua jenis darah, al-kibd wa tihal, hati dan limpa. Hati dan limpa itu darah. Kalau kita ramah jadi darah. Adapun bangkai, ikan dan belalang. Ikan dan belalang itu bangkai. Yang dilarang darah yang mengalir. Seperti kita tengok orang Cina kalau sembelih, nanti ditadah. Ditadah kemudian diorang kukus, kemudian diorang tutup apa potong cube, diorang masak. Itu haram hukumnya. Tetapi darah-darah yang tersangkut dalam daging itu tak ada masalah. Okey. Kenapa kita tak boleh makan daging, apa ni darah? Kenapa kita kena sembelih? Sebab kekotoran penyakit itu pada darah sebenarnya. Maka bila disembelih, maka penyakit-penyakitnya, kotorannya semua dibuang. InsyaAllah kita faham. Sehingga kalau kita lihat dia, penyakit ni, bila nak singgah ke tubuh kita, yang apa yang kesan dulu apa dia? Buah pinggang kita. Bila buah pinggang kita tak boleh jaga, tak boleh simpan, maka dia antaranya ke jantung kita. Bila jantung kita tak boleh simpan, maka dihantarnya ke otak kita. Bila banyak sangat ke otak, dia boleh bengkak, short, itulah yang manusia boleh mati. Jadi apa yang bawa darah-darah ni? Sebagaimana saya baca, boleh baca nanti kat internet. Jadi darah, di antara yang dinajiskan kerana hati najis kotor. Darah najis dimakan. Haram dimakan. Itu dikatakan najis dimakan. Tapi kalau kena badan darah, itu tidak najis. Ada mengatakan, Ustaz, Nabi mengatakan najis, ya najis, artinya kotor, dimakan, tak boleh. Contohnya, semasa perang, Rasulullah SAW dan sahabat, luka-luka sana, luka sini, badannya dipenuhi dengan darah, tubuhnya dipenuhi dengan, sama ada percik darah orang atau darah dia. Dan Rasulullah SAW tak mengatakan, jom sembahyang tukar baju, tak ada. Dan pernah, Umar radhiyallahu anhu, dia kena bisul di mukanya. Masa sujud, panggil daripada sujud, maka dia pecah mengalir. Umar meneruskan, darah, dan bisul dan nanah itu pada bajunya, dia teruskan solat. Sedangkan dia jadi imam. Bermakna darah dikatakan najis dimakan. Tapi kalau kena tubuh, kalau sembahyang boleh dibawa sembahyang. Ya, insyaAllah. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tak kita berjoget dan menari di dalam sebuah bilik yang ada wanita saja? Tak boleh je. Siapa? Kerja apa? Ni nak menari-nari, joget-joget semua. Tak payahlah. Ini bukan kerja orang Islam, orang beriman. Orang salaf tak payahlah nari-nari macam tu. Berdua-dua dengan isterinya, tak payahlah. Buat kerja lain lebih baik daripada menari-nari. Tak payah. Okey, teruskan sahabat. Okey. Ada soalan yang lain di sini? Ya. Yeah. Kalau menari ni Ustaz, yang ada kat rumah dia lah. Adik beradik semua perempuan. Mula-mula nanti di rumah, besok di luar. Dah pandai menari, dia nak tunjuk dengan kawannya. Mula-mula dengan kawan-kawan besok. Adik pesta tadi menari, dia pun join. Lebih baik saddu zarai. Tahu saddu zarai? Tutup pintu-pintu yang menjadikan kita melakukan maksiat lebih besar. Diharap ini dapat dipahami. Kita sayang tak dengan Islam? Kalau sayang dengan Islam, biar Islam. Ya, manusia ini tidak maksum. Kita bukan maksum. Kita tetap buat maksiat. Tetapi kurangkanlah. Usahakan supaya kita tinggalkan maksiat-maksiat ini. Kerana iman kita bertambah dan berkurang. Berkurangnya kerana maksiat. Masa kita tinggal sedikit, boleh kita manfaatkan buku ini? Maksudnya untuk senaman. Untuk senaman? Kalau boleh cari benda lain lah senaman. Kerja di rumah tu banyak, menyapu, mengemas. Itu pun satu senaman juga. Orang-orang kaya ni memang dah ada kuli semua, dah orang nak buat. Jadi kita yang miskin ni, ya, kadang-kadang bilik mandi masih kotor, cerita pasal najis. kencing dan sebagainya, tapi bilik mandi kita masuk masih bau busuk dan sebagainya. Lebih baik nak bersenam, bersihkanlah bilik mandi tu. Sampai di mana ni sahabat? 138. Barakallahu fiik. Ya, kita 21 itu hari ya. Ikhwan, ikhwat, muslimin dan muslimah yang berkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih di bawah tajuk, kalau tak saya menghormati guru ya, insyaAllah. Cuba lihat tajuknya dulu. Masih di bawah tajuk adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu. Dan kita sampai di halaman 138. Kita sampai ke nombor 13. Tidak bergurau atau bercanda, terutama di hadapan guru. Dan tidak banyak ketawa kerana Rasulullah SAW bersabda. Kita ambil bahasa Melayunya, janganlah kamu memperbanyak ketawa. Sesungguhnya banyak ketawa itu dapat mematikan ataupun mengeraskan hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah, disahihkan oleh Albani. Lihat silsilah hadis as-sahihah, nombor hadisnya 5506. Jadi kalau Rasulullah mengatakan, ya kalau kamu tahu, sebagaimana aku tahu, kamu lebih banyak menangis daripada kamu banyak ketawa. Kerana menangis ini takut kepada Allah. Orang ketawa ni keras hatinya. Kalau banyak ketawa, memang kita kena ketawa kan? Kalau orang tak ketawa tu ada penyakit. Tak ketawa terus, itu ada penyakit. Artinya cacat. Tapi bukanlah ketawa yang terbahak-bahak, keterlaluan ya. Itu tidak diizinkan di dalam Islam. Kerana boleh mematikan atau mengeraskan hati. Begitu juga pelajar. Begitu juga baginda bersabda, janganlah salah seorang dari kamu mengambil barang milik saudaranya, sama ada dengan bergurau atau bersungguh-sungguh. Jadi kalau nak ambil, kita minta izin dulu. Sebab kalau dah ada perasaan tidak senang antara satu dengan lain, itu menjadikan kehilangan berkah. Ada orang buruk sangka, ya barangnya hilang. Dikatakan yang selalu tepi aku ni, siapa? Ayub. Tentu Ayub ambil. Tak boleh macam tu. Misalan. Dan di dalam Islam, kita juga tidak boleh buruk sangka ya. Buruk sangka itu satu penyakit. Dan buruk sangka ini menjadikan hubungan antara satu dengan lain rusak. Dan buruk sangka ini dilarang, inna ma'adzadzani ithmun. Selain dilarang, dia juga menjadikan tubuhnya bibit permusuhan. Sangka-sangka ini macam benih permusuhan. Maka tidak boleh buruk sangka. Allah mengatakan sebahagian daripada buruk sangka itu, apa dia? Berdosa. Sebahagian daripada buruk sangka itu berdosa. Kerana buruk sangka boleh jadi permusuhan dan sebagainya. Dan kalau tak ada dalil, itu adalah buruk sangka jahiliyah. Ya dununa billahi ghairil haq dhannal jahiliyah. Jadi bila buruk sangka, tak ada dalil, tak ada hujah, tak ada bukti, maka kalau dipakai juga terus buruk sangka, itu buruk sangka jahiliyah. Jadi kalau boleh jangan menjadikan sesuatu yang menjadikan buruk sangka antara satu dengan lain. Artinya jangan ambil barang kawan kita. Sebab kalau dia rasa kehilangan barang, dia akan sak yang bukan-bukan. Itu boleh datangkan buruk sangka. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku juga bergurau, bercanda, namun aku tidak mengatakan kecuali yang benar. Bergurau dengan menggunakan istilah-istilah yang menyakitkan hati, bergurau dengan berbohong tidak boleh. Berbohong dia dengan bergurau tidak boleh. Sebab manusia ini kalau dah suka berbohong, ditakuti Allah cap dia sebagai seorang munafik. Kadzaban atau munafikan. Jadi elakkan daripada selalu bergurau-gurau dengan bohong. Tidak boleh bergurau dengan bohong. Dengan isteri lagi bahaya. Bergurau, aku ceraikan kau, sah tak? Sah tak? Sah. Lagi tak boleh gurau. Tak apalah kita gurau-gurau. Eh, mana boleh? Kalau katakan aku ceraikan kau, jatuh. Tidak ada istilah gurau-gurau. Kalau kita katakan, saya tadi bergurau. Tidak. Tidak boleh bergurau dalam masalah talak. Siapa yang mengatakan saya bergurau, tetap jatuh. Ya, jadi ini perlu dijaga. Al-Khatib berkata, seorang pelajar harus menjauhkan diri dari banyak bergurau, homo, dan tidak punya rasa malu. Jadi perlu ada rasa segan dan malu. Sebab dalam hadis, al-haya'u minal iman, malu untuk buat sesuatu yang tak senonoh itu, satu daripada menunjukkan orang itu beriman. Seperti kegilaan tertawa, terbahak-bahak, saling menjatuhkan serta membiasakan memperbanyak gurau. Tapi dah kurang ya, orang di belakang dulu banyak suka bergurau tu. Gurau sampai sini suaranya. Sekarang nampak dah tak ada dah. Ke mana orang tu pergi tak tahu. Dalam kelas kita ni, dulu kat belakang banyak kaki gurau tu. Sampai sini suaranya. Sekarang dah tak ada. Alhamdulillah. Dia datang bukan nak belajar. Kat belakang tu bercakap. Sampai sini suaranya bercakap. Atau orang perasan tak? Kat belakang tu, dia duduk kat belakang bergurau. Sampai sini. Kita sedang baca hadis. Tak sopannya dengan SAW. Kita baca Al-Quran. Tak sopannya dengan Allah SWT. Di belakang dia, bergurau. Dan kadang-kadang bila saya balik dekat-dekat, dia orang bergurau, biasanya banyak yang bohong. Ini jangan diamalkan. Ini bukan orang-orang salaf seperti ini. Bergurau boleh bergurau. Rasulullah SAW juga bergurau. Seperti dia pergi kepada orang-orang tua. Orang tua tak masuk syurga. Kenapa orang tua tak masuk syurga? Sebab yang dimasukkan syurga semua dimudahkan. Maka kata Rasulullah, gurau, tapi gurau betul. Orang muda tak masuk, orang tua tak masuk syurga. Yang masuk syurga orang muda, dimudahkan. Itu betul. Jadi itu gurau yang dibolehkan. Begitu juga, saya baca sekali, adapun tertawa seperti tertawa seperlunya atau sekali dan tidak lari dari batas etika menuntut ilmu, diperbolehkan. Sebaliknya, perbuatan tertawa yang tidak henti, ia keadaan kotor, keji, mengundang kemarahan dan mengundang keburukan, maka semuanya itu dicela. Banyak bergurau dan banyak ketawa akan menghilangkan harga diri dan kesopanan. Artinya, janganlah menggunakan perkataan yang kotor, yang keji, ataupun janganlah menggunakan perkataan yang mendatangkan kemarahan, ya, kerana itu tidak dianggap orang yang berakhlak. Imam Malik rahimahullah berkata, adalah merupakan keharusan bagi seorang pelajar memiliki kehormatan, ya, ketenangan, rasa takut, dan menjadi pengikut jejak orang-orang soleh yang telah lalu. Dari Muhammad bin Husain yang menceritakan, Sa'id bin Amr berkata, kami berada di majlis Hisham di Dastawi. Lalu ada seorang dari kami tertawa. Segera Hisham menegurnya, engkau tertawa padahal engkau sedang belajar hadis. Ditakuti dia mentertawakan hadis. Tapi di belakang dulu bukan tertawa saja, subhanallah. Gurau dan sebagainya. Tidak boleh ya, kerana kita bila belajar hadis seperti mana saya katakan tadi, seolah-olah kita depan Rasulullah SAW. Itu dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim. Ibn Qayyim mengatakan, kalau hadis dibacakan, enggaklah seolah-olah kita bersama Rasulullah SAW. Sebab itu perkataan Rasulullah SAW yang disampaikan. Kemudian Abdul Rahman bin Mahdi, dia mengisahkan, ada seorang tertawa di majlis Hisham Ad-Dastawi. Lalu Hisham berkata kepadanya, hai anak muda, engkau sedang menuntut ilmu dan engkau tertawa. Anak muda itu pun menjawab, bukankah Allah menjadikan seorang tertawa dan menangis? Mendengar itu Hisham berkata, cantik perkataannya. Apa katanya? Mendengar itu Hisham berkata kepadanya, kalau gitu menangislah engkau. Dia mengatakan, apa salahnya ketawa? Allah jadikan manusia ketawa dan menangis. Kata dia, kalau gitu kau jangan banyak ketawa, banyaklah menangis. Kemudian saya berkata, dengan demikian, mensucikan diri dengan mengikuti sunnah, berperilaku baik, serta membersihkan pakaian dan badan adalah tuntutan bagi seorang Muslim. Lebih-lebih lagi seorang pelajar, kerana ilmulah yang menunjukkan tempat-tempat kebaikan dan sumber-sumber kehormatan. Jadi inilah manhaj salaf. Bila kita belajar, kita jangan menggunakan kata-kata yang boleh menyakitkan hati antara satu dengan lain. Bila kita belajar, jangan terlalu banyak ketawa. Dan kalau kita belajar, jangan terlalu banyak bergurau. Dan kalau bergurau, jangan gunakan kata-kata yang bohong. Ini manhaj kita. Kerana bila kita belajar, sejak keluar rumah, sampai ke tempat belajar dan pulang semula, siapa yang mengurung diri kita? Malaikat. Kalau niatnya untuk belajar. Ulang lagi sekali. Dalam buku yang saya ambil ni, yang saya terjemahkan, pengarang mengatakan, apabila kita niat menuntut ilmu, sejak keluar dari rumah, sampai ke tempat menuntut, pulang semula, kita dikerumuni oleh malaikat. Dan kita tahu bahawa paling ramai dicipta oleh Allah adalah malaikat. Di antara malaikat yang paling ramai adalah malaikat rahmat. Dan dalam hadis yang kita baca tempoh hari, majlis ilmu seperti ini akan didatangi oleh malaikat, malaikat rahmat. Dan mereka datang beramai-ramai kerana suka kepada majlis ilmu. Dan mereka bertumpuk-tumpuk sampai ke kaki langit tingginya. Begitu juga orang yang menuntut ilmu itu didoakan oleh para malaikat yang di langit. Dan nama mereka disebut-sebut dan hadisnya akan saya buatkan di ulang cetak nanti. Buku ini dah habis. Saya akan ulang cetak dan hadis-hadis ini saya akan buatkan. Supaya memberi motivasi kepada kita. Jadi kalau kita mau keberkatan langsung dan orang-orang yang menuntut ilmu didoakan oleh malaikat. Dia pergi dan pulang. Maka jagalah akhlak. Orang yang menuntut ilmu pergi dan pulang didoakan oleh para malaikat. Malah dua ikan yang di laut. Ada mengatakan hitani fil bahar, tapi yang paling betul hitani fil ma. Dua ikan besar yang di dalam air. Bermakna satu ikan darat dan satu ikan laut. Tahu ikan darat? Ikan air tawar. Dan sungai Mekong, sebagaimana kawan saya mengatakan, masa perang dulu mereka kan seberang sungai Mekong untuk lari daripada Vietnam, untuk lari ke Malaysia, separuh hilang kena makan ikan. Ikannya besar-besar. Sungainya besar. Kata mereka lah, wallahualam. Jadi ikan yang besar ini pun mendoakan orang menuntut ilmu. Dan kalau jalan, di tepi-tepi jalan, serengga-serengga juga mendoakan. Hadisnya adalah hadis sahih. Jadi kalau kita dapat doa daripada segenap makhluk Allah SWT, kerana dimulakan menuntut ilmu, kenapa kita buat yang tak betul? Bermakna keberkatan akan ditarik oleh Allah. Makanya ada orang belajar 10 tahun, tapi begitu juga akhlaknya. Tetap tak dapat keberkatan. Tetapi ada orang belajar 3 bulan, 4 bulan, subhanallah, dia boleh bentuk keluarganya dengan baik. Orang belajar ni dari 15 tahun, 16 tahun, tetap keluarganya, si isteri kalau bergurau dengan laki-laki, mesti tepuk belakangnya. Si suami tengok saja. Bila saya tegur, ini haram. Apa katanya? Suami saya tak marah, usah marah. Ya, suami engkau lain. Mungkin suami engkau dayus. Tetapi aku melihat kemungkaran. Kau nak murid aku, maka aku tegur. Dia marah dia. Suami saya tak marah, usah nak marah. Ha, subhanallah. Pukul kawannya. Di depan saya itu. Jadi kalau buat perjemukan seperti ini, Allah tarik semula keberkatannya. Malaikat tidak akan mendoakannya. Lihat dia, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa ini kendaki dari Allah SWT jadi orang baik, maka dipahamkan agama. Pemahaman agama datangnya daripada Allah SWT dan diantaranya bantuan daripada doa. La yaruddul qadar illa bidu'a. tidak akan merubah qada dan qadar kecuali dengan doa. Doa siapa di antaranya? Doa kita sendiri dan doa makhluk-makhluk yang lain. Doa malaikat makbul, Syekh. Makanya kalau kita nak belajar ni, niatkan kerana Allah, malaikat akan mendoakannya, balik dapat ilmu. Tetapi kalau tidak faham dalam manhaj salaf menuntut ilmu, sampai di sini mengumpat, sampai di sini buat benda-benda yang tak senonoh, sampai di sini entah apa-apa lagi, Allah tak akan berkati antara punya ilmu. 10 tahun belajar tetap balik asal. Tak ada perubahan. Jadi kalau ingin keberkatan ilmu, fahami bagaimana salaf mengajar kita menuntut ilmu, di antaranya disebutkan di sini. Jangan banyak bergurau, yang mana gurau, kadang gurau-gurau yang menyakitkan hati kawan. Jangan banyak bergurau, yang mana kadang menipu. Jangan banyak bergurau, yang mana kadang-kadang bergurau menggunakan kalimah yang kotor, luncah dan sebagainya, supaya orang ketawa. Jangan seperti itu. Ya? Begitu juga, saya rasa sampai di situ dulu, kerana masa kita dah habis, ditulis yang ke-14 kita akan sambung di kuliah-kuliah akan datang, insyaAllah. Ditulis dia supaya kita dapat sambung nanti, senang dicari. Diambil, kalau ada soalan, pasti ada soalan. Sahabat, kadang-kadang ada orang mengatakan, saya ni cakap ni nak balas dendam kepada orang-orang yang saya marah. Tak, saya tak dendam. Dendam itu akan menghapuskan kita punya pahala. Saya marah ada hak saya. Sebab apa? Saya dah beri yang terbaik, tetapi mereka layan dengan yang tak senonoh. Saya marah. Tapi marah kerana Allah SWT. Teruskan ambil soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak Ustaz jelaskan secara ringkas tentang penyakit ain? Penyakit ain, penyakit sihir. Mata boleh menyihir. Digunakan ain kerana banyak berlaku dulu. Jadi ain asalnya mata. Ya. Ala kulli hal, penyakit ain adalah penyakit yang berpunca daripada sihir. Sihir. Sihir ni macam-macam. Memang syaitan terus sihir. Yang diistilahkan orang-orang Melayu, tersampuk. Tersampuk tu kena sihir. Ataupun orang datangkan sihir. Ataupun kita salah ambil ilmu, kita tersihir dengan ilmu tu. Jadi gila dan sebagainya. Ulang lagi sekali. Sihir ni kadang syaitan terus sihir kita. Yang disidakan oleh orang Melayu, tersampuk. Dia masuk hutan, tiba-tiba tersampuk. Itu kena sihir lah. Tapi yang sihir syaitan. Syaitan antara dia, jin ni sihir anda. Yang kedua, kerana orang sihir kita. Yang ketiga, salah amal. Salah amal boleh kena. Orang menuntut ilmu tiba-tiba salah. Ilmu tu tersihir pada dia. Sebab baru katanya gilisir. Pernah dengar gilisir? Dia kena sihir lah. Jadi, kalau cara ringkas, itu yang saya jawab. Tapi kalau dengan hujah, subhanallah. Hujahnya banyak. Sebab saya banyak menulis tentang ilmu-ilmu sihir dan keburukan ilmu sihir. Jadi, saya rasa sampai di situ dan mudah-mudahan apa yang kita di... Satu lagi, teruskan. Okey. Satu lagi, okey. Kurma adalah superfood. Apakah expiry date bila disimpan lama? Walaupun ada packaging, ada expiry date-nya. Apa saja pun tak boleh simpan lama. Tak elok simpan lama. Hatta kurma. Tapi kalau nak disimpan lama, masukkan dalam freeze ataupun masukkan tempat yang boleh. Saya katakan ya, kurma adalah makan terbaik. Saya kena kecil manis. Doktor mengatakan jangan makan. Tapi bila saya katakan saya makan kurma, doktor banyakkan tak banyak komen. Dan saya makan kurma, hari-hari makan kurma. Cuma, kita katakan bahawa kalau orang mengatakan kurma membahayakan, wallahualam, saya percaya dengan hadis. Kalau pergi rumah saya, depan antum sentiasa ada kurma. Sebab saya yakin bahawa kurma adalah satu yang dikatakan tadi, superfood, yang memulihkan banyak. Saya kalau letih sangat, makanan yang saya makan, antaranya susu yang sahabat kita bagi ni, Habib, susu kambing fresh, terus bekalkan saya menggenggam kurma. Subhanallah, memberi tenaga. Jadi kurma bagi saya, kalau tak ada rumah saya, macam saya risau. Setiap saya ada kurma. Maka kata Rasulullah SAW, ataupun kata, ya, hadis tak salah saya, rumah yang tak ada kurma di rumahnya adalah miskin. Betul kan? Ingat tak dalam buku tu, buku kurma? Rumah orang yang tak ada kurma di rumahnya adalah miskin walaupun dia kaya raya. Sebab apa? Makanan yang kaya dengan apa yang diperlukan oleh tubuh kita, antaranya adalah kurma. Seolah makan kurma tu makan benda-benda yang paling mahal. Dan kurma yang paling baik kurma Madinah. Yang pertama ajwa, tetapi kurma Madinah, keseluruhan kurma Madinah adalah baik kerana kurma Madinah kita makan dapat doa daripada Rasulullah. Rasulullah mendoakan semua buah-buahan terutama kurma yang ada di Madinah. Jadi makan kurma Madinah kita dapat doa daripada Rasulullah. Jadi makanlah kurma. Tak mahal kurma. Sekarang di Singapura banyak kedai-kedai menjual kurma. Banyak sangat, betul kan? Makanlah dia. Terutama ajwa. Kalau orang yang kena sihir, saya harap fahamlah kurma ajwa. Kalau satu hari makan 7 biji, satu hari makan 7 biji, diselamatkan daripada sihir. Terutama yang kena sihir, janganlah cari itu dan cari ini. Di antara cara ubatannya adalah kurma. Banyak ya yang saya syorkan supaya makan kurma. Beberapa hari yang lalu ada orang datang ke rumah saya. Dia minta saya datang ke rumahnya, tapi tak jauh dari tempat saya. Bila saya cek rumahnya dengan rumah saya, tak jumpa. Dia datang ke rumah saya. Saya katakan, makan kurma. Dan saya ajar bagaimana ruqyah. Saya katakan, lepas seminggu jumpa saya. 3 hari, 4 hari, berubah anaknya. Berubah. Dia telefon saya, cakap, anak saya, Ustaz, dulu takut nak keluar. Dia nak keluar, dia rasa orang tengok dia. Orang maki dia dan sebagainya. Dia perasaan, dia kena sihir sebenarnya. Tapi bila saya katakan, baca ruqyah ni, mandi dan sebagainya, makan satu hari 7 biji, subhanallah. Sekarang anaknya sudah pergi kerja. Dah tak ada benda. Dan lupa benda-benda macam ni. Jadi kurma, satu daripadanya obat sihir. Kurma apa? Tapi sebenarnya, pangkalnya kurma ajwa. Tetapi kurma saja, kurma Madinah, kurma apa, insyaAllah boleh jadi obat sihir. Sebab nak dapat kurma ajwa, 1 kilo, RM100. RM150. Di Malaysia yang baik sampai RM200. Kita nak makan 1 biji, berapa sihir jadinya? Jadi kurma Madinah, insyaAllah. Kurma Madinah, kita yakin. Jadi amalkan kurma Madinah dan bagi anak-anak kita macam booster. Apa dia? Ubat rawatan, hafalan dan sebagainya anak-anak. InsyaAllah, jangan lupa, biasakan makan kurma. Allahu a'lam. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Biar muslimah keluar dulu ya, insyaAllah.